Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari profesornya? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan sholat sunnah. Kami mengajak saudara untuk sholat duha melalui SMS. Ternyata saudara kami tadi berada di gedung ini juga. Kemudian saudara kami tadi menjawab, "Pak, saya sedang musafir." Katanya seorang musafir tidak boleh sholat duha. Bagaimana ya Pak? Ustadz, kami juga belum tahu atau belum pernah menemukan larangannya. Maka saya atau kami hanya menjawab, "Ya sudah, nanti tanya kalau Ustadz saja." Untuk itu kami mohon penjelasannya, apakah ada larangannya bagi seorang musafir mengerjakan sholat duha, Ustadz? Siapa yang bilang orang musafir enggak boleh sholat duha itu siapa? Ya, Nabi itu malah berpesan, kalau bisa jangan ditinggalkan tiga hal. Tiga hal. Satu, sholat witir. Kemudian puasa tiga hari dalam satu bulan. Yang ketiga, sholat duha dua rakaat. Di hadis lain Rasulullah menjelaskan, setiap hari ruas-ruas tubuh kita itu ada 360 ruas. Yang semua perlu disedekahi. Sedekahnya dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu bisa ditutup dengan sholat duha dua rakaat. Artinya sholat duha dua rakaat sudah mencukupi, mensedekahi semua ruas-ruas tubuh kita itu. Ya, tentu sudah diberesurkan di minggu pagi. Siapa yang melarang sholat duha bagi orang musafir? Ya, tidak ada itu. Ya mungkin yang ngomahir atau duha kok musafir, mungkin gitu. Apalagi? Pertanyaan yang berkaitan dengan sholat sunnah cukup. Kemudian ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ustadz, saya punya teman ngaji mustami yang berawal dari mendengarkan radio sudah 2 tahun. Sudah sekitar 2 bulan ini teman saya itu ngaji di cabang, tapi ada tantangan dari keluarga suaminya, terutama suaminya sendiri. Teman saya dilarang keras mengaji, suaminya tidak sholat, tidak puasa, demikian juga mertuanya tidak mengenal agama sama sekali. Setiap kali pulang dari mengaji di cabang, teman saya itu dimarahi, didiamkan suaminya, bahkan radionya dilemparkan ke arah istrinya hingga radionya rusak. Juga pernah ia dipukul. Pada saat itu ia SMS pada saya bagaimana sebaiknya, mau pulang ke rumah orang tuanya apa tetap di rumah saya. Jawab untuk sementara ini supaya tetap di rumah sambil berdoa, memohon kepada Allah agar suaminya mendapat hidayah. Bahkan pernah diancam mau dibunuh kalau masih tetap mengaji. Pernah juga suatu hari teman saya itu lari ke tempat warga ngaji yang terdekat minta perlindungan karena cekcok hebat karena mengaji di MTA. Suaminya datang sambil menggelayar-gelayar sepeda motornya di halaman dengan keras. Akhirnya di rumah warga tersebut terjadi kesepakatan di atas kertas bermaterai. Istrinya mau berhenti ngaji asal suaminya mau sholat, puasa, dan jumatan. Dengan maksud, nanti kalau suaminya sudah melaksanakan sholat, puasa, dan menjalankan agama dengan benar, akan mudah diajak mengaji. Hari berikutnya, teman saya itu masih terus datang mengaji, terakhir mengaji hari Rabu kemarin. Sepulang dari mengaji, ia mendapati rumahnya berantakan. suaminya marah-marah terus kalau si istri mendengarkan radio Jihad Pagi. Suaminya menyainginya dengan menyetel VCD dengan keras. Kebetulan radio akhirnya dibelikan lagi oleh suaminya. Puncaknya, teman saya itu diberi pilihan oleh suaminya, pilih agama atau keluarga. Kalau masih tetap ngaji, dia diancam mau dicerai. Kasihan sekali Ustadz, teman saya tadi, mohon solusi dan nasihatnya, karena insya Allah teman saya mendengarkan radio. Kalau apa yang kamu tanyakan itu betul, ya tak? Itu tidak halal menjadi suami istri. Wanita muslimat tidak halal menjadi istrinya orang kafir. Coba dibaca lagi surat Thahannah ayat 10 itu. Bukan saya yang mengharamkan, Allah yang mengharamkan. Demikian pula, kalau laki-lakinya muslim, tidak halal juga mempunyai istri kafir. Surat Al-Mutakanah, nama surat. Jadi gak usah cerai, itu gak halal kayak itu kok. Kalau kumpul zina, walaupun belum dicerai. Karena tidak halal. Tidak halal itu berarti haram. Ya, dibaca. Al-Mutakanah, nama surat 60, ayat 10. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, sudah, sudah aja dah. Mereka tidak halal. Jadi ini ada riwayat, ada wanita ikut hijrah Nabi sendirian, suaminya tidak diajak atau tidak mau ikut. Maka Allah perintahkan Nabi supaya menguji. Wanita kok tinggalkan suaminya untuk hijrah Nabi, apa sebabnya? Diuji. Apa karena sedang marah purik sama suaminya, atau memang ikut hijrah Nabi? Setelah diketahui, ya dah, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Nah, kamu tahu bahwa itu betul-betul orang mukmin. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Wanita tadi sudah kamu katakan orang mukminah, jangan kamu kembalikan kepada suaminya yang kafir tadi. Ya, lahunna khilulahum. Wanita yang mukminah tidak halal untuk laki-laki kafir. Walahum yakhiluna lahun. Ya sama, laki-laki kafir juga tidak halal. Laki-laki muslim juga tidak halal untuk wanita kafir. Maka orang kafir nikah dengan orang mukmin itu tidak sah. Tidak sah. Ya udah, terserah kamu. Kalau ditanyakan tentang hukum agama itu tidak halal. Tidak usah menunggu dicerai, wong itu tidak halal. Ya. Nah, suami kok istri sholat gak suka, ngaji gak suka, ya dirinya sendiri gak mau sholat. Nah, ya untuk bujuk kayak ngono ini dicek untuk piye. Maka Allah telah menunjukkan kan, sampai Allah mengatakan budak yang mukmin atau mukminah itu lebih baik kamu jadikan suami atau istri daripada laki-laki atau wanita yang kafir walaupun menarik hatimu. Ya, menarik hati karena cantiknya, karena gantengnya mungkin ya. Tapi kafir. Ini budak rupanya jelek, tidak punya, wong budak kan tidak punya kan. Tapi mukmin. Ya. Itu lebih baik kamu jadikan suami atau istri. Karena yang mukmin tadi menarik kamu ke surga, sedang kafir yang menarik hatimu tadi membawa kamu ke neraka, menyeret kamu ke neraka. Nah, terserah kamu, ini hukum agama seperti itu. Dah, apalagi? Ustaz mau tanya, jika di waktu awal kita sholat berdiri, tapi di tengah rakaat duduk karena enggak kuat berdiri, apa pahalanya sempurna waktu kita berdiri, yakni sholatnya sholat wajib maupun sholat sunnah? Kalau sholat wajib, selama bisa-bisa berdiri tidak boleh duduk. Selama bisa berdiri tidak boleh duduk. Dan brosur kan sudah ada kan? Tapi kalau sholat sunnah, sekalipun bisa berdiri dengan duduk boleh. Tapi pahalanya separuh daripada orang yang berdiri. Jadi ibaratnya orang sholat berdiri itu nilainya satu, kalau duduk separuh aja. Ini pahala separuh kan gelem. Ini duit jaluk utuh. Pahala lah separuh ya rapopo lah. Ya. Tapi kalau sholat wajib selama bisa berdiri tidak boleh dengan duduk. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Rasa sudah cukup sambil berjalan. Nanti kalau ternyata masih ada lagi silahkan tanya. Ayo sekarang kita jawab pertanyaan gue yang lalu. Ayo. Bagaimana tuntunan Islam tentang takziah? Karena ada orang yang berpendapat bahwa takziah itu jika si mayit belum dikubur. Jika mendengar kematian tetapi sudah dikubur, mereka tidak datang untuk takziah. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Ya, memang namanya takziah ya ketika mayit belum dikubur. Kalau sudah dikubur apa tidak boleh? Ya boleh saja. Ya, datang menghibur keluarga yang ditinggalkan tadi boleh. Ya. Kalau takziah tadi memang ada aturannya. Rasulullah mengatakan, saya bacakan hadisnya, An Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfana kana lahu qiratani. Ila wa mal qiratani qala mithlul jabalainil 'azimaini. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghadiri jenazah, maksudnya takziah tadi, hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu kirat. Dan barang siapa yang menghadirinya, takziah ya, sehingga dikubur, artinya sholat terus ngantarkan sampai ke kubur, maka baginya pahala dua kirat. Rasulullah SAW ditanya, seperti apa dua kirat itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, yaitu seperti dua gunung yang besar. Jadi kalau sholat, apa itu? Takziah datang, bisa menyolatkan jenazah, dapat pahala sebesar gunung. Kalau bisa sampai mengantarkan ke kuburnya, dapat sepahala dua gunung, sebesar dua gunung. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 90. Nah, tapi kalau sudah dikubur, tadi jenazahnya belum dikubur, tidak sempat, layat sudah selesai, datang apa ke keluarga tadi boleh juga menghibur, ya, menasehati, membesarkan hatinya, ya, menyadarkan, menguatkan nasihat-nasihat biar imannya kuat, boleh berikan nasihat, boleh. Apalagi membawakan makanan-makanan, memasakkan makanan kira-kira untuk 3 hari. Karena orang ditinggal mati keluarganya kan susah, walaupun mungkin ada makanan, ada beras, ada lauk, masak tidak koper, susah, maka dibawakan. Nah, itu tuntunan agama seperti itu. Jadi datang membawa, memasakkan, untuk jamin 3 hari, boleh. Cuma 3 hari bawa parani, pitung dino bawa parani, rangga wopo-opo malah jaluk suguhan. Apalagi? Bagaimana cara meningkatkan semangat ibadah, Ustaz? Karena suami saya kurang semangat dalam beribadah, sholat, tetapi posisi sedekap, duduk, rukuk, tidak sesuai tuntunan, padahal sudah tahu. Jika puasa, tidak pernah sahur. Jika sholat malam hanya 2 rakaat, lalu witir 1 rakaat, lalu tidur lagi sampai subuh. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, sing nasihati piye? Wong suamimu sudah tahu. Nah, nasihati wong ora ngerti dikandani. Lah kalau sudah tahu, sholat ora semangat. Ya, nek main sekak semangat. Nonton bal semangat sampai pagi. Atau piye le ngandani? Ya. Itu yang bisa menyemangati dirinya sendiri. Mungkin tidak meyakini kebenaran yang dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan oleh Rasulullah itu tidak meyakini. Maka sulit mendapat kebaikan. Allah mengatakan, fa'amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Apa yang bakhil dan mendustakan kebenaran, tidak meyakini apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, seperti malam itu Allah turun ke langit bumi memperhatikan hamba-hambanya yang berdoa, doanya dikabulkan, memperhatikan hamba-hambanya yang sholat malam dan sebagainya, maka dikatakan itu doa mustajab pada sepertiga malam akhir. Itu ya bangun. Tapi sholat malam 2 rakaat 1. Itu bagus, sholat malam 2 rakaat, witir 1, ya boleh, bagus itu. Tapi untuk sholat, ngerti tuntunan, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara rukuk, bagaimana. Kok tidak mau menurut tuntunan, menurut karpe dhewe lah, takonnya suamimu, saya enggak ngerti masalahnya apa. Buat tuntunan Nabi itu karo gaweane dhewe, rumah sapek gaweane dhewe, saya enggak tahu. Ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan suatu kebaikan, sekalipun tahu, karena tidak mempercayai kebenaran tadi jadi sulit. Sulit. Ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya dengar ada yang dari Mulyo Malang naik sepeda motor. Dari sepeda motor dari sana. Coba, kalau naik sepeda motor dari Malang sampai di sini, mangkatnya jam berapa ini? Padahal yang di sini aja masih tidur. Ini sudah mulai aja belum bangun malah. Nanti ya kalau mau ngaji ya datang. Ya kira-kira sedikit lah tekan dan diakhiri. Alhamdulillah sudah rampung. Ya. Ada yang dari Aceh tadi, Pak Umar sama Bu Umar tadi saya dengar suaranya di radio. Ada dari Rembang. Ya. Dari Rembang Bapak, yang dari Rembang tadi belum tahu. Di sana ada rintisan pengajian. Mana yang dari Rembang tadi? Demak ya, yang dari Demak. Rembang juga sudah ada kok. Yang dari Demak tadi. Rintisan pengajian yang kemarin di demo itu loh. Pengajian kita di Demak kemarin di demo. Enggak boleh. Ngaji itu enggak boleh. Nek judi karepmu gitu ta. Aneh orang zaman sekarang itu. Dan zaman rusak begini, ngaji masih ada yang membenci. Dan ngaji itu, mesti orang yang ngaji itu larangan judi, larangan mabuk, larangan zina. Itu diterangkan, itu perbuatan setan semua. Mulai dilarang. Ya enggak? Larang. Maka orang yang melarang ngaji itu, kok enggak mari nyinggung wong mabuk, wong mendem, ya? Wong zina, wong main, itu konco-koncone setan. Kalau dia orang kafir, wajar. Orang kafir itu. Kalau orang Islam kok melarang orang ngaji? Kata Allah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Kalau kamu mengajak kembali pada Al-Quran, pada sunnah Rasulullah, akan kamu lihat yang muncul itu orang-orang munafik. Menghalang-halangi dengan sekuat tenaga berbagai macam cara supaya orang tidak kembali pada Al-Quran. Quran semuanya benar, tidak ada yang salah. Maka kalau kamu perhatikan, muncul betul itu, oh ini yang diungkap dalam surat An-Nisa ayat 61 itu. Tinggal saudara, dihalangi ngaji, ya kaya kami mau. Kami milih agama, mau milih keluarga. Dan gitu tak? Dan milih agama, mau milih keluarga. Nesa ya milih keluarga yang beragama gitu lah. Nah milih keluarga orang beragama buat apa? Jadi sampah neraka nanti. Kalau milih agama jangan khawatir. Orang mendahulukan agama, Allah akan mengadakan apa yang tidak ada bagimu. Nah ini, sebelum Quran diturunkan oleh Allah, belum disebarkan manusia dalam keadaan gelap. Paing kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Belum Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkan Al-Quran, manusia diangkat dari jalan sesat ke jalan selamat. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulah salam. Ke jalan keselamatan. Tapi kalau Quran diturunkan, dikasih, dilarang, berarti tetap suka dalam kesesatan. Ya. Masa Quran sudah diturunkan 15 abad yang lalu masih dalam keadaan kesesatan? Yang seolah-olah mengabaikan Al-Quran, untuk apa diturunkan di bumi? Untuk apa dikaji barang kuwi? Untuk apa? Wong main yang nganggo duite dhewe mendem yo nganggo tuku-tuku dhewe, zina yang nganggo alate dhewe. Kenapa enggak boleh? Kan gitu kan? Nah, maka agama diatur itu betul. Walaupun nganggo alatmu, ya, duitmu, mendem yo nganggo ngombene nganggo cangkemmu. Ya, tapi kuwi perbuatan setan kata Allah. Nek kowe menungso aja nglakoni perbuatane setan. Justru Allah merangkan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Jadi musuh harus dimusuhi. Jangan malah dirangkul. Setan malah dikeloni. Ya. Tendang setan itu. Jauhi setan itu. Kalau kamu menjadi temannya setan, ya jadi setan. Maka Allah akan nanti mengumpulkan manusia dan setan itu di neraka. Siapa mereka itu? Walaqad dharana li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum abdal ulaika humul ghafilun. Allah akan memenuhi neraka jahannam nanti manusia dan jin yang diberi hati oleh Allah, tidak memahamkan dengan hatinya itu akan ada dan kuasanya Allah. Diberi pendengaran, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Malah radio sing nerangke ayat-ayat Allah diguang, dirusak, karena tidak mau mendengarkan. Diberi mata melihat orang menjalankan aturan-aturan Allah, tidak suka. Tidak suka. Tapi melihat ya. Langkah-langkah setan yang dijalani oleh manusia biarkan saja. Suka malah melihat begitu itu. Nah, maka kata Allah ulaika kal an'am, orang semacam seperti binatang. Diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, tapi seperti pendengarannya binatang, seperti penglihatannya binatang, seperti hatinya binatang, tidak bisa mengenal kepada Allah. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai. Itu mah penting sekali ngaji itu. Saya sampai menghadang-halangi Al-Quran supaya Quran tidak dikasih. Enggak bisa, kamu cara apapun enggak bisa. Allah mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan nur. Cahaya Islam. Al-Quran ini kalau sudah dikaji, dibentangkan, dijelaskan, diamalkan. Orang enggak bisa membendung. Dengan cara apapun enggak bisa. Allah menyempurnakan cahaya Islam. Sekalipun orang-orang kafir enggak suka. Orang musyrik tidak suka. Tapi Quran tetap disebarluaskan oleh Allah. Karena Quran itulah membebaskan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Yukhrijun nas minadzulumati ila nur. Orang yang tidak mengerti Al-Quran dikatakan oleh Allah seperti hidup dalam kegelapan. Telah memahami Al-Quran, dia diberi penerangan yang terang benderang. Maka dia keluar dari gelap gulita cahaya yang terang benderang. Nah, orang tidak mau Al-Quran berarti suka hidup dalam kegelapan. Apalagi? Saya mengikuti rombongan kajian Ahad pagi dengan bis. Saya mabuk, lalu saya langsung tidur. Ketika bangun, ternyata sudah jam 17. Yang demikian itu, saya sholat zuhur apa asar dulu, Ustaz? Ya duhur dulu, kalau kata tadi belum duhur, ya duhur dulu, terus asar. Ya, duhur dulu baru asar. Sudah jam 5 kok duhur. Nah memang waktunya duhur bagi kamu ya jam 5 tadi. Ya. Karena apa? Tidur. Ya, jadi ketika tidur itu waktu sholat ya waktu bangun. Ya kalau bangunnya jam 6 udah maghrib. Sholat duhur, terus sholat asar, terus sholat maghrib. Ya. Tidak dijamak, memang waktunya ya begitu tadi. Kalau jamak duhur apa maghrib dengan asar enggak boleh. Ya, itu baru mabuk. Menumpak kendaraan mabuk itu wis sholate dadi ra karuan gitu kok. Ya, mulo nek mabuk mendem Khomer, wis ora salat. Coba dibaca lagi surat Maidah 90 itu. Jauhkan kamu dari salat. Delo wong mabuk-mabuk ora ra salat. Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, dah itu dulu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, mabuk, khamr ini mabuk maksudnya, terus berjudi, judi, berkorban untuk berhala, sesaji, ya, berkorban untuk berhala itu misalnya nyembeli apa? Ya tujuannya untuk sajen. Ya. Untuk sajen yang berhala itu. Unyang danyang. Atau go ngiling tebu kuwi biasanya kan sajen. Konon kabarnya beleke sebu apa sapi ndase dikubur go sajen. Terus mengundi nasib dengan panah. Ya, mengundi nasib dengan panah. Zaman jahiliyah itu ada orang ya, di Mekah sana setiap orang mempunyai 3 anak panah yang belum berbulu, belum dikasih bulu. Terus ditulisi, ya, 3 anak panah itu ditulisi kerjakan, jangan dikerjakan, yang satu kosong. Itu dititipkan pada juru kunci Ka'bah. Ya, setiap dia mau melakukan sesuatu, atau mau pergi, atau mempunyai pekerjaan penting, datang ke juru kunci Ka'bah, suruh mengambilkan anak panah tadi secara acak. Nanti kalau yang diambil ternyata ada tulisannya jangan dikerjakan prasido. Kalau yang diambil tulisannya kerjakan mantap. Kerjakan. Kalau yang diambil ternyata yang kosong ambil sekali lagi. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya azlam. Mengundi nasib seolah-olah selamat dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, sukses dan tidaknya, itu tergantung anak panah yang ditaruh di titipkan juru kunci Ka'bah tadi yang ada di situ. Terus? Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, iya kan? Jadi perbuatan keji, mabuk, judi, sesaji, undi nasib dengan anak panah tadi, itu perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah supaya kamu beruntung. Kalau kamu tidak mau meninggalkan mabuk, tidak mau meninggalkan judi, tidak mau meninggalkan sesaji, tidak mau meninggalkan undi nasib tadi, itu kamu tidak akan beruntung. Rugi. Di antara kerugiannya apa? Ayat berikutnya dibaca. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kerugiannya di situ. Innama yuridu syaitan. Tadi diterangkan itu perbuatan setan. Ya, sedang setan itu menghendaki ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menghendaki dengan kamu minum khamr, dengan berjudi, itu tadi menghendaki supaya timbul permusuhan di antara kamu dan kebencian. Maka di mana ada mabuk-mabukan kan biasanya timbul keributan. Ya, tawuran di situ. Judi ya begitu. Ya. Karena yang satu kalah, nah yang menang mengajak wis. Wis, kisah nyato, mulai, wis aku jik kalah kok. Nah, lah nek engko nek JNS sing kalah ora gelem bubar, kapan bubare? Nah, jik kalah, lah sing kalah wis menang, kok arep bubar, lah sing menang arep mulih mau, ora entuk ganti. Lah aku iki jik kalah kok. Tutuk kesik. Nah, padahal wong judi iki ceritane ora enek sing menang. Anggere mulih niku sambat kalah kabeh. Sing menang sing di omah sing gocok kuwi lho. Ora melu wudu ning entuk cuk-cuk aneh kuwi. Ya ta? Timbul permusuhan dan kebencian di dalam khamr, fil khamri wal maisir. Dalam khamr dan judi tadi akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Wayasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah. Ya. Oh, judi kok kelingan Allah ya rasito judi. Arep main judi kelingan Allah, oh, iki perbuatan setan is rasito weh gitu. Rasito. Mabuk ya gitu, sudah lupa mengingat Allah. Maka di situ wayasuddakum an dzikrillah, menghalangi kamu untuk mengingat Allah, wa anis salat, dan menjadikan kamu lupa. Ninggalkan sholat kamu akhirnya lupa. Lupa kepada Allah, lupa sholat. Ora enek wong mabuk sholat itu ora enek. Wong judi ya sholat ndak ada. Ya. Lah kok nek arep mangkat judi mungkin sholat donga ben menang judi ku engko. Ini nalika judi ora gelem sama mbok krungu adzan, hayala sholah kucing. Bedor gitu. Nah, enggak mungkin dia kan. Tetap. Nah. Maka dari itu diterangkan fahal antumun tahun, ya, apa yang begitu tidak akan kamu tinggalkan. Jadi kamu akan menderita kerugian. langkah setan kalau kamu kerjakan, mesti kamu akan rugi. Ini indahnya Islam itu di situ. Dituntun yang dalan sing bener malah ngamuk. Tuntun biar kamu untung, jangan judi, jangan mabuk, jangan sesaji, ya. Jangan mengundi nasib dengan panah tadi atau nasib dengan apa-apa yang lain lah. Ya tak? Itu enggak boleh. Itu perbuatan setan. Dan yang dilihat jalan yang lurus malah marah. Ya. Berarti orang itu enggak mau untung. Sukanya rugi, ya sudah biarkan saja. Kita sudah mengingatkan kewajiban para da'i menyampaikan saja. Kamu terima, kamu yang beruntung. Kamu tolak, kamu yang akan rugi. Itu pentingnya, ngaji itu. Ayat itu ya kalau sudah membaca sampai khatam nanti ya mesti terbaca. Tapi enggak ngerti. Karena memang enggak dipelajari. Ya, apalagi? Ada teman saya yang berkata bahwa MTA itu tidak mau memakai atau menolak hadis dhaif. Ini artinya MTA melemahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak memakai sabda beliau. Yang demikian itu saya harus menjelaskan bagaimana, Ustaz? Tinggalan wae ketemu orang semacam itu enggak usah diladeni. Lawan hadis dhaif itu hadis yang diragukan. Apa itu ya hadis betul apa bukan? Gitu. Kok menolak wong itu ragu apa kuwi hadis tenan? Ya, kalau kamu percaya hadis dhaif itu ya, hadis dhaif itu hadis yang tidak diyakini kebenarannya kalau itu bersabdanya Rasulullah. Kalau Rasulullah bersabda pasti benar. Masa Rasulullah bersabda begitu? Ya, si pembawanya siapa? Ternyata dilihat sanad-sanadnya itu orang yang tidak dapat dipercaya, orang itu suka bohong, orang itu suka bikin berita palsu. Lah kalau suka bohong, suka berita palsu, nggawa hadis, orang dipercaya. Justru kita, kalau itu ada hadis, kita harus ragu dulu. Kalau Quran, la raiba fih, tidak ada yang diragukan. Kalau hadis, ragu dulu. Apalagi ada tulisan hadis dhaif, tidak perlu dipercaya. Percaya. Dan nanti kalau sudah dicek ternyata kebenarannya betul dari Rasulullah baru dipercaya. Banyak sekarang berita-berita bohong itu zaman dulu ya ada malah mengatasnamakan Rasulullah itu. Coba saudara apa ya percaya berita bohong yang beredar sekarang. Ya. MTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan. Saudara ya percaya? Nah, pembawa beritanya itu pembawa berita itu bohong. Umpama itu membawa hadis, ora percaya itu. Ya ta? MTA menghalalkan anjing, saudara ya percaya? Nah. Tapi dengar berita itu. Nah, si pembawa berita itu pembohong. Seolah-olah kaya tahu tentang MTA, padahal datang ke sini ya tidak pernah. Ketemu dengan saya tidak pernah menyebarkan berita seluruh Indonesia. MTA itu ngalalkan anjing. MTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan. Ya. Nah, semacam-semacam itu kok membawa berita. Nah, zaman Nabi sudah ada pembawa berita-pemberita bohong itu ada. Maka kalau itu dikatakan hadis, pembawa beritanya tukang bohong. Tidak diterima hadis itu. Jadi tidak menolak hadisnya, menolak pembawa berita bohong ini loh. Nah, maka saudara yang dengar MTA ngalalkan anjing, MTA lebih baik zina daripada tahlilan. Yang dengar itu malah datang ke sini jauh-jauh kepengen ngerti. Wow, setelah ngerti betul, ternyata si pemberita itu bohong. Maka Allah mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Diuji. Kok katanya di Sukoharjo banyak orang-orang yang pakai kudung menjual krengsengan anjing. Apa betul? Diuji, datang ke Sukoharjo sana. Sukoharjo itu dari sini berapa kilo? Ya, 5 kilo atau 6 kilo. Diuji itu, dicari dari pagi sampai sore, Kalau perlu seminggu atau satu bulan ditungguin ning kono. Ada ndak orang kudungan jual sate anjing itu ada ndak? Nah, itu bisa diuji kebenarannya. Kalau ternyata tidak ditemukan, wah berarti berita ini bohong, gitu lah. Boleh diuji. Terus datang ke MTA. Apa betul MTA ngalalkan anjing? Apa betul MTA mengatakan zina lebih baik dari tahlilan? Lah kamu dengar dari siapa? Ada yang memberita, takon aja berita sumbernya kok ngendi. Ternyata saya ditanya katanya. Nah, ternyata kitabnya kitab Falkul Jaring. Tidak datang yang bahwa kitab Fathul Jari kemarin tidak datang. Kitabnya kitab Fathul Jari. Ditanya kitabnya halaman berapa? Halaman sekian Fathul Jari ya. Dan itu kan jari. Nah, tekok lagi. Ini ya jari, jari, jari. Wow, tekan ke diri, jari, jari. Padahal menurut kata Rasulullah, yang paling dibenci oleh Allah itu hanya berita yang kila waqala. Katanya, katanya, katanya itu paling dibenci oleh Allah. Maka antusiba bi apa? Injakum fasiku bin apa? In fatabayanu antusibu bi qawmin hasbiku ala ma faltum nadimin. Diuji kalau ada orang fasik bawa berita, diuji kebenarannya. Jangan sampai kamu mengambil suatu kesimpulan berdasarkan berita itu, terus kamu nanti menyesal kemudian karena beritanya berita bohong. Ya. Nah, caranya mengetahui dia kalau itu yang membawa berita orang fasik. Wah, itu katanya dosen. Dosen ya tentang tidak fasik. Tidak. Caranya diuji ini fasik apa tidak, dilihat beritanya. Kalau beritanya berita bohong, itu pembawanya orang fasik. Pembawanya orang fasik. Entah kue dosen apa-apa lah, pokoknya ngeri kue membawa berita bohong, tanpa dasar kebenaran kamu sebar luaskan, itu kamu fasik. Ancamannya berat. Ya. Coba dibaca itu. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Surat Buruj ayat 10 atau berapa itu? Surat Al-Buruj nama surat 85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ya, jadi dirasake nanti. Yang menyebar berita itu ternyata termakan di berbagai daerah. Itu ada pengajian MTA, ya dihalangi, dirintangi hanya berita itu yang dijadikan sumber. Yang menghalalkan anjing, katanya mengatakan tahlilan lebih baik, al-zina lebih baik daripada tahlilan, itu tersebar di mana-mana. Nah, biar nanti resikonya dirasakan azab jahanam dan azab yang membakar. Kalau tidak bertobat. Karena berita itu berita bohong, jelas-jelas bohong. Wah, sekian ribu manusia yang ngaji langsung di MTA, tidak pernah dengar kata-kata itu kok. Itu yang datang pun tidak pernah katanya mendengar. Suara setan itu mesti. Hadis do'if itu hadis yang diragukan apa betul itu dari Rasulullah. Kalau kita tidak percaya kepada hadis do'if bukan berarti menolak sabda Rasulullah. Ya, yang ditolak itu pembawa beritanya itu, maka hadis dikatakan dhaif karena pembawa beritanya itu sanadnya itu tidak dapat dipercaya. Ya seperti tadi, pembawa berita yang mengabarkan itu tidak dapat dipercaya. Kalau kamu mempercayai pembawa berita itu benar bohong, enggak tersesat toh kamu. Maka uji dulu kebenarannya. Kalau itu hadis dhaif, ya diuji dulu kebenarannya. Bandingkan dengan hadis-hadis yang sokeh-sokeh. Cari. Nah, ternyata di dalam kitab kita diterangkan, ini do'if. Hadis do'if itu hadis yang tidak bisa dipercaya kebenarannya kalau ini dari Rasulullah. Gitu. Bukan kita menolak. Menolak dari Rasulullah itu bukan dari Rasulullah. Diragukan kalau itu dari Rasulullah. Apalagi? Bukhari dan Muslim disebut muttafaq alaih. Ini artinya apa, Ustaz? Jadi namanya yang disebut muttafaq alaih itu artinya kedua perawi, sahih tadi ya, ya Bukhari dan Muslim itu ada kesepakatan. Sepakat dalam arti sepakat bukan kompromi, bukan. Suatu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, terangkan ini. Ternyata ditemukan dalam kitab Muslim juga sama. Nah, sehingga Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan satu hadis yang sama. Artinya sepakat, seolah-olah ada apa itu kecocokan lah gitu, kecocokan, kesepakatan. Tapi bukan berarti kesepakatan itu rundingan dulu, tidak. Tidak, sama-sama meriwayatkan Bukhari perawi yang sahih, Muslim perawi yang sahih, sama-sama meriwayatkan suatu hadis yang isinya sama. Nah, itu maka muttafaqun alaih. Maka kalau bisa muttafaqun alaihi, ya dah, sepakat keduanya itu yang dimaksud muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apalagi? Apakah ada keterangannya mengapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang diulang-ulang? Misalnya pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 8 diulang sampai 4 kali. Asy-Syu'ara ayat 9 diulang 8 kali. Asy-Syu'ara ayat 107 diulang 5 kali. Al-Qamar ayat 17 diulang 4 kali. Dan Ar-Rahman ayat 13 diulang 30 kali. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kamu baca surat Thaha ayat 113. Surat Thaha nomor surat 20 ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ya. Terus Al-Kahfi 54. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Bani Israel 89. Surat Al-Isra nama surat 17 ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Ya, satu lagi Bani Israel juga ya 41. Surat Al-Isra ayat 41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yazituhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'an ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ya, sudah. Sehingga Allah itu mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu supaya manusia itu berpikir, mengambil pelajaran. Tetapi walaupun diulang-ulang, kalau orang memang hatinya kotor, makin banyak ayat-ayat diulang, malah makin lari dari kebenaran. Dijelas-jelaskan suatu perumpamaan, diulang-ulang biar paham, manusia itu memang banyak membantah. Suka membantah. Sehingga diulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya supaya kalau mungkin kali belum paham, bisa diulangi biar paham. Lama-lama paham. Lagi seperti saudara tadi yang dengar radio itu. Pertama kali dengar radio benci. Wording banget. Malah miso-miso barang misui saya. Dan saya enggak dengar karepmu sama aku rakrungu kok. Nah, tapi bar misui itu kepengen ngrungokke neh. Diulang neh dirungokke. Terus sesuai enggak teke. Tak rungokke tekan akhir coba. Terus didengarkan sampai akhir baru masuk neng ati. Wah, ternyata ini yang betul. Dah akhirnya kecanduan tadi yang kecanduan tadi. Yang kecanduan dengan radio kecanduan. Ya, kalau sampai radionya mati bingung hilang keseimbangan. Nah itu dah sekali benci, ya, kedua kali anyel, tiga kali mulai redok berpikir, empat kali terus-terus diulang-diulang lama-lama baru paham. Setelah paham akhirnya menjadi makanan utama. Wah sudah pengajian-pengajian ini. Tak dengarkan terus, lama-lama saya mengambil pelajaran. Walaupun jauh, akhirnya ditempuh ngendito sumbernya pengajian ini. Nah, itu diringankan hatinya oleh Allah. Karena apa? Mendengarkan, membenarkan. Maka Allah mengatakan, wa amman a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Siapa yang tidak bakhil, tadi bapak tadi yang tadi mengatakan, lawang dari ketandan mau ke sini aja ya pakai sangu kok. Pakai modal gitu loh. Bensinnya berapa? Lah padahal ini mau mati, mau mati masa enggak modal. Nah, akhirnya dia yakin. Ya, terbasuki mau bio. Dah, walaupun jauh saya tempuh walaupun keluarkan biaya. Karena apa? Wasadaqo bil husna. Karena membenarkan kebaikan. Diterangkan ayat-ayat Al-Quran, diterangkan hadis-hadis Nabi, walaupun sekali, kedua kali, tiga kali, baru mendengarkan, belum diresapi, setelah diresapi, meyakini, wah ini benar ini. Setelah meyakini kebenarannya, walaupun jauh, dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah, fasanu yasiruhu lil yusra. Dimudahkan oleh Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan suatu kebaikan. Kan walaupun sampai Aceh, biayanya berapa sampai ke sini? Ya. Dari Malang sepeda motor itu masih belum mecahkan rekor yang dari Muko-Muko dulu. Sepeda motor dari Muko-Muko sini. Karena meyakini kebenaran. Dana dikeluarkan, tenaga dikeluarkan juga, tempuh. Karena yakin apa yang saya dengar dari radio yang diterangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu benar. Lah karena benar maka dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya kebaikan itu. Walaupun tempuh, walaupun jauh ditempuh tidak merasa sulit. Tapi kalau memang mendustakan walaupun dekat sulit untuk mendapatkannya, tidak percaya. Tidak percaya. Walaupun dekat. Mari ngaji ya dekat, paribasanya mau datang itu, wis pari tidak usah pakai biaya lah. Melakui tekan paribasannya, ya sulit untuk mendapatkan, kan tidak yakin dengan kebenaran itu. Apalagi yang membenci tadi, dengar aja sudah hanyel, gitu. Omne kon teko, rasuti gitu. Nah, iya tidak apa-apa, om saya dengar radio di masuk ke rumah-rumahmu juga bukan kehendak saya kok. Kamu kan yang memasukkan. Kamu tergerak oleh radio itu ya silahkan. Setelah dengar suara radio, anyel radio, bantingin ya rapopo, bantingin radiomu dewe. Tidak apa-apa. Nah ini kan, maka dilihat kata Allah tadi. Siapa yang tidak bakhil, jadi mengeluarkan dana untuk kepentingan sabilillah itu tidak bakhil ya. Walaupun jauh berapa biaya yang keluarkan, karena saya mengeluarkan biaya itu mendapat apa. Lah, mendapat apa itu suatu keyakinan yang dibenar, yang hatinya membenarkannya. Maka mudah didapat. Tidak merasa rugi, tidak merasa kehilangan apa-apa. Malah merasa mendapat keuntungan gitu loh. Tapi kalau orang yang memang tidak membenarkan, tidak percaya, mendustakan, jangankan kok jauh, dekat pun tidak mau. Nah itu namanya dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Yang satu dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan. Jadi untuk datang ke tempat pengajian itu enek, wah, sulit. Besok mau berangkat, dilalah. Ya. Pagi-pagi pusing. Wis wingi ora apa-apa arek ngaji pusing. Lah itu mangkat. Dah sok minggu yang akan datang. Dilahar mangkat meneh wis starter komputer kancane teko ngampili. Ayo ndelok anu kana di sana ada dangdutan di sana rame ada ngasih do mangkat meneh ada saja gitu lah. Nanti dapat kebaikan itu sulit, yang menghalang ada saja gitu. Itu maka perlu diketahui itu. Maka diulang-ulang ayat ini mungkin pertama kali ya mendengarkan tidak serius. Ya. Yang kedua mulai memperhatikan, yang ketiga mulai mendalami lah. Sok dah mati. Jadi Allah aja memakai metode itu berulang-ulang. Ayat-ayat Quran diulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kamu tanyakan Surat Rahman kan itu tidak 30, ada 31 itu ulangannya itu. Suratnya pendek. Ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Sampai diulang-ulang 31 kali. Biar berpikir manusia. Saya sudah diberi nikmat Allah berupa ini, berupa itu, berita. Kok tidak mau dekat pada Allah, tidak mau syukur, tidak mau. Lah nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan itu. Ya, kamu bisa ngomong itu nikmat dari Allah. Mata bisa melihat nikmat dari Allah. Telingamu mendengar nikmat dari Allah. Kamu bisa mendapat ini, bisa membeli ini. Itu semua nikmat dari Allah. Terus nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Kok tidak mau dekat pada Allah? Malah mengkufuri Allah. Nah, diulang-ulang itu maksudnya biar diulang. Memang hatinya kotor, diulang-ulang maka malah makin lari dari kebenaran. Maka Allah mengatakan kalau hatinya kotor, makin banyak ayat didengarkan, zadadhum rijsan ila rijsihim. Ya, ditambah, bertambah kekafirannya, di samping kekafiran yang sudah ada, ayat-ayat Quran diterangkan, tambah lagi kafirnya. Ayat-ayat diterangkan, tambah lagi kafirnya. Makin banyak diulang, makin menjadi kafir. Tapi orang yang hatinya beriman, makin banyak diulang, zadadhum imanan. Zadadhum imanan. Ayat tadi Allah tambah imannya. Saya dengar surat Fatihah itu sudah berapa kali. Malah setiap hari saya membaca kok itu. Ya. Tapi setiap diterangkan surat Al-Fatihah itu saya kok tidak bosan-bosan tambah imannya. Ya. Oh ternyata jalan yang lurus itu Quran. Padahal saya setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Mendengarnya itu makin cinta pada Al-Quran. Ramung cinta membaca aja, cinta mempelajari. Karena itu yang kita minta. Ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata Allah sudah menunjukkan siratal mustaqim itu Al-Quran. Faqad hidayta ila siratal mustaqim itu Al-Quran. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Maka kalau kamu minta, waktu salat minta tunjukkan jalan yang lurus, makin cinta pada Al-Quran. Salatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Lah kok Quran dikaji malah benci. Jalan yang lurus yang mana yang kamu minta? Dan selain Al-Quran tidak ada jalan yang lurus. Maka Allah katakan supaya ikuti Quran ini. Wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafarraqu bikum man sabilih. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Kalau kamu ingin jalan yang lurus, yang kamu tempuh jalan selain Al-Quran, memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah, itu maka makin membaca itu makin tambah. Itu pentingnya diulang-ulang ayat itu. Apalagi? Apakah hadis qudsi itu selalu sahih, Ustaz? Tidak, ya sama dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Kalau hadis qudsi itu dari Rasulullah betul, ya memang sahih. Tinggal pembawanya itu tadi loh. Apa betul dari Rasulullah apa tidak? Enggak ya ada yang sahih, ada yang tidak lah. Apalagi? Saya, yakni suami, dengan ibu susu tiri saya itu mahram apa tidak, Ustaz? Dan ibu susu istri saya itu bibinya sendiri. Dan bagaimana pula dengan ibu susu istri saya itu dengan bapak mertua saya, apa juga mahram? Tidak. Jadi kalau ibu susu istrimu itu mahram. Kamu itu mahram, ibu susu itu. Tapi kalau bapak mertuamu tidak mahram, ibu susunya tadi bukan mahram, ya, bukan mahram. Apalagi kalau ada istri yang ditinggal mati suaminya dan dia belum mempunyai anak, apakah rumah dan harta tinggalan suaminya itu menjadi haknya atau menjadi hak orang tuanya dan keluarga suaminya, Ustaz? Ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu istri tidak mendapatkan apa-apa dan oleh keluarga suami tersebut istri tidak diberi apa-apa. Kemudian karena merasa tidak punya hak apa-apa, si istri tadi lalu pulang kepada orang tuanya. Yang demikian itu menurut Islam bagaimana, Ustaz? Menurut Islam, istri tadi mendapat harta waris, mendapat warisan dari suaminya seperempat bagian. Nanti baca dalam surat An-Nisa ayat 12 itu. Jadi yang tidak punya anak, dia dapat seperempat. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa, nomor surat 4 ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyatin yusina biha aw dain. Dan bagi suami istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Terus ini yang ditanyakan, suami meninggal, istri tidak punya anak gitu lah. Tadi kan istri punya anak. Jadi kalau suami meninggal, ya, istri tadi tidak punya anak, apa terus diusir gitu aja, tidak punya bagian. Lah memang tidak punya anak, suaminya meninggal, harta itu menjadi milik ahli waris. Tetapi bukan berarti istrinya tidak dapat bagian, dia punya bagian juga. Masih dilanjutkan. Ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Nah, kalau tidak punya anak, istri tadi mendapat bagian seperempat. Terus jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutang. Nah, kalau suami mempunyai hutang, hutang-hutangnya bayar sih. Ada wasiat, penuhi wasiatnya dulu, kemudian meninggal. Ya, kalau tidak punya anak, bagian istri seperempat. Kalau punya anak, seperdelapan. Jadi diatur dalam misalnya orang kok perda terus diusir. Orang dua anak, orang dua apa-apa, tidak. Dia peninggalan apa harta warisan suaminya ya dia dapat. Ya terus apa lagi? Saya seorang suami, apabila mau memberikan sebagian rezeki saya kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan istri, apakah diperbolehkan, Ustaz? Marah nanti istrimu. Lah kalau memberi istri itu colongan. Ya, nah suami kok begitu. Suami itu memberi apa kepada orang tuanya, tidak tahu istrinya itu tidak dosa. Perasaan data izin. Bu, aku armene ibu datang ke sini, tidak punya uang, beli beras untuk masak, tak kasih uang. Perasaan dalo izin istri. Ya, perasaan tak izin. Ya, jangan terlalu takut pada istri, mene duit mbok ewe, nganti delik-delik. Ya, tidak boleh. Jadi kalau istrinya sedang ke belakang atau sedang ke kolah, no, ibu ini sedang dipasih, ibu sedang digimbal, ibu sedang digimbal. Pokoknya barang colongan, baik. Tidak perlu izin. Ya, boleh itu. Apalagi? Dulu suami saya sebelum menikah dengan saya, dia mondok di sebuah pesantren. Sekarang sudah sekitar 5 tahun mengaji di MTA dan banyak perubahan pada suami saya dari ucapan maupun perbuatannya. Yang belum bisa berubah yaitu kegemarannya memakai sarung. Bahkan sarungnya sudah berubah fungsi. Yang seharusnya untuk sholat dan ibadah, tetapi sekarang tidak pernah lepas untuk semua aktivitasnya. Menyapu, kadang bantu-bantu mencuci, tidur, dan lain-lain. Semuanya itu mungkin terbawa kebiasaannya di pesantren dulu. Yang lebih membuat saya malu, dia ke masjid pakai kaos oblong. Kemana-mana pakai sandal jepit. Padahal sandal yang bagus dan baju koko juga banyak. Kalau saya ingatkan, dia bilang, orang hidup itu jangan cari pujian dari orang lain. Yang saya tanyakan, seorang istri berhias untuk suaminya di rumah. Lalu bagaimana dengan suami kepada istrinya, Ustaz? Bagaimana tuntunan Islam dalam menjaga penampilan? Apakah benar kalau menjaga penampilan itu termasuk mensyukuri nikmat Allah, Ustaz? Betul. Dalam suatu riwayat, Ahmad bin Hambal itu orangnya selalu necis. Selalu baik. Pakaiannya selalu, orang punya. Pakaiannya selalu bagus, rambutnya selalu rapi. Ya dah? Ketika ditanya itu, saya bersyukur, mensyukuri ilmu yang ada padaku. Artinya diberi nikmat oleh Allah ilmu, maka disyukuri. Nabi pernah pada zaman Nabi pernah ada seorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya enggak pernah ganti. Panggil oleh Rasulullah, kamu apa tidak diberi rezeki oleh Allah? Dia mengatakan, wah saya punya Ustaz, saya punya budak, saya punya kambing sekian ratus, jadi punya kambing banyak, duwe budak. Wong ini budak kan wong sugih. Ya dah. Tapi orang ini tiap hari pakaiannya itu tidak pernah ganti-ganti. Ya, Rasulullah mengatakan, kalau diberi nikmat oleh Allah, buat ditampakkan, disyukuri. Fa'amma binikmati rabbika, hadis kan itu. Jadi kalau diberi nikmat oleh Allah itu dikabarkan, diketokke gitu loh. Itu nikmat bukan untuk diketokke yang manungso. Aja dikasih pakaian, diberi uang untuk bisa beli pakaian, diberi. Pakaiannya melebu metu kuwi wae terus. Aku itu wong melarat ganti mesake wong itu toh. Ya, hari orang-orang melihat mesake, syukuri. Diberi nikmat oleh Allah bisa memberi bisa memakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang baik. Ya, apalagi mau ke salat masjid, Quran mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya toh? Supaya kamu pakaian yang baik kalau kamu akan ke Sin maksudnya mau sholat. Dan kok malah pakaian kaos oblong tok. Kelambine liyane nek sin duwe kena wong wae sing gelem nganggo kuwi. Omah cepake kaos oblong-oblong kuwi apa gitu. Sandal juga itu. Lah nek masjid mungkin nggo sandal jepit alasane nek masjid ndak ilang. Bisa itu nek nang masjid sandal jepit wae. Tapi kemana mana ya sandal jepit wae itu kan ya. Sarungan boleh saja. Bukan berubah fungsi, sarung itu fungsinya orang gue sholat tok, gue kemul ya entuk, kemul untuk tidur, untuk sholat, untuk bagian ya. Terus yang dindi sarungan, ya tidak apa-apa tok. Nah, dia senang sarungan, ya tok. Nah itulah, ya memang kita itu harus menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah kalau istri berhias untuk suami, nah suaminya bagaimana? Lah harusnya kan mengimbangi. Saya melihat istri saya cantik, berhias rapi itu ya seneng kayak itu dah. Ya, istri juga begitu nek. Delok suami itu dor-dor sarungan terus nek dini kayak suwel nanti gede suwelan. Delok nek wah itu suaminya delok istrinya delok nek wah bojoku ya kaya ngono ta kuwi. Udah. Nah, itu mestinya sama. Kalau kamu melihat orang rapi itu senang, istrimu melihat kalau suaminya rapi ya seneng. Itulah, ya maksudnya gitu. Jadi kalau masjid pakaian bagus itu bukan pamer pada manusia, bukan itu perintah Allah. Nah, gue kasih belum tahu ya kayak orang diparingi rezeki Allah, gue tuku kelambi gitu loh. Ya, maka kata Nabi tadi, ada orang yang tidak pernah pakai baju tidak pernah ganti, keluar itu ternyata orang sugih ini. Dia punya budak, dia punya kambing ratusan. Maka Nabi katakan, kalau diberi nikmat oleh Allah, mbok ditampakkan. Ora kok diwenehi nikmat kok ketoke wong memelas gitu. Nah, itu ta. Jangan suka kalau diwelasi orang itu, jangan suka. Ya. Kalau bisa pakai pakaian, pakai yang baik, biar orang melihat itu tidak meremehkan. Apalagi kalau kita sebagai orang muslim. Ya ta? Jangan saya melihat pakaian kita terus wong dong remeh ke mah. Jadi wong muslim ya. Yes. Kaya ini delokan kuwi lho. Padahal dia orang kaya sebetulnya. Nah. Jadi enggak betul cara begitu itu. Jelas apalagi mau sholat. Perintahnya Allah malah bukan Nabi. Allah telah merintahkan kudu zinatakum indah kuli masjidin. Maksudnya tiap kamu ke masjid mau sholat maksudnya. Pakai pakaian lah yang baik setiap kalau setiap kamu mau pergi ke masjid mau sholat maksudnya. Eneng kok sholat malah raklambian ya eneng kok. Ya tak? Sholat itu sarungan itu raklambian. Laki-laki itu. Nadilah sah ya dilah. Tetapi Allah perintahkan kalau kamu sholat suruh pakaian yang baik lah kok raklambian. Apa tidak diberi baju oleh Allah untuk beli? Nah itu kan. Tidak betul taraf gitu itu. Ya kamu yang punya suami ya digeretai bahan. Apalagi? Bagaimana cara melakukan mandi pada hari Jumat atau pada hari-hari besar? Waduh wae. Namanya mandi itu gurucuk ya. Meratakan air seluruhnya dari kepala sampai kaki diratakan semua. Itu namanya mandi. Mandi tekan kene, tekan bulu, tekan sirah, ora disiram itu 200. Itu namanya bukan mandi. Ya, bukan mandi. Ya, orang Jawa ngarani awak-awak gitu loh ya. Kalau mandi betul ya diratakan seluruh airnya, seluruh tubuh. Ya hampir seperti mandi janabat itu namanya mandi. Maka wa in kuntum junubam fattaharu. Kalau kamu hadas kecil, kalau sholat suruh wudu. Tapi kalau hadas besar, mandi gitu loh. Mandi. Apalagi? Bagaimana cara mengendalikan diri pada saat marah agar tidak melampaui batas, Ustaz? Dalam hati Nabi ini brosurnya sudah dikeluarkan itu. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri supaya duduk, duduk masih marah suruh berbaring gitu lah. Umumnya enggak lagi berbaring nesu malah tangi. Ada kalau kamu berdiri aja marah suruh duduk. Duduk masih marah, harus berbaring. Kowe nek berbaring kowe arep marah sak karepmu. Arep ngopo kowe coba? Mengendalikan diri. Dan orang yang bertakwa itu selalu mengendalikan diri. Maka dikatakan oleh Allah orang yang bertakwa itu ya, wal kadziminal waidho, ya toh? Mengendalikan diri ketika marah wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi mempunyai jiwa pemaaf dan mempunyai jiwa pengendalian diri di waktu marah. Tidak suka marah orang yang beriman itu. Ya, apa lagi? Bagaimana hukumnya apabila seseorang memanggil nama temannya dengan panggilan yang bukan namanya? Misalnya seseorang yang bernama Udin dipanggil dengan nama Linggis. Apakah yang demikian itu berdosa, Ustaz? Ya memang orang Jawa gitu saya. Mungkin gawene dodol Linggis. Ya, dia bakul Linggis terus kae lho, Udin Linggis kae lho. Ya sebetulnya panggil memanggil itu kalau dalam Al-Qur'an supaya dengan nama yang baik. Lah kalau kamu namamu Udin dipanggil Linggis ya aja gelem. Kamu dipanggil Linggis malah seneng kok. Ya. Ya, enggak boleh. Dalam Al-Qur'an dan surat Al-Hujurat ayat 11 itu supaya panggil memanggil itu dengan nama yang baik, jangan nama yang jelek. Ya toh? Ya mestinya yang punya nama itu juga harus menyesuaikan. Kalau kamu dipanggil bukan namanya, jangan mau. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Hidayah itu datangnya dari Allah. Apakah ada syarat-syarat atau kondisi tertentu seseorang untuk mendapat hidayah? Sebab ada orang yang sudah berkali-kali diajak ke pengajian, bahkan berkali-kali diberi nasihat, tetapi hatinya belum tergerak untuk mengamalkan Islam, Ustaz. memang hidayah itu dari Allah. Ya. Dan diberikan kepada siapa saja, hidayah itu semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Kalau diberi hidayah oleh Allah mau, ya jadi dia jadi orang mukmin, jadi orang muslim. Kalau diberi hidayah tidak mau, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka tadi, sudah diberikan tahu, diajar, dinasihati, berulang kali kok sama saja. Ya, ya memang dia tidak mau. Maka Nabi aja tidak bisa memberi hidayah pada pamannya. Abu Thalib itu perjuangannya dalam membela Nabi menyebarkan agama Islam besar. Bukan karena Nabinya, tapi karena keponakannya. Tapi Nabi berusaha memberikan petunjuk, ngajak supaya jadi orang Islam, enggak mau. Tah mati dalam keadaan kafir, ditangisi oleh Nabi. Allah turunkan ayat, coba dibaca surat Al-Qasas 56 itu. Innaka la tahti man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha'a. Surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, mau menerima kan. Allah itu memberi hidayah pada siapa saja, tapi ada yang mau menerima, ada yang tidak. Syarat untuk mendapat hidayah Allah itu memang kalau dia mau menerima. Ya. Maka itu Allah memberikan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya, la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita, kita enggak tahu apa-apa. Ya, enggak dengar apa-apa, enggak lihat apa-apa. Melalui proses pertambahan umurnya, Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan hati supaya bersyukur. Maksudnya dengan hatinya digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat yang benar, yang baik. Diberi penglihatan, memperlihat atau untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah itu orang bersyukur. Tapi kalau diberi hati, diberi mata penglihatan maksudnya, diberi pendengaran, tidak bersyukur, ya tidak berfungsi tadi. Maksudnya tempatnya di jahanam. Mengapa di jahanam? Karena diberi pendengaran, tapi mendengar ayat-ayat Allah tidak suka. Mendengar petunjuk-petunjuk yang baik tidak suka. Mendengar suara-suara yang baik tidak suka. Sukanya mendengar yang jelek-jelek. Mendengar suara-suara yang jelek-jelek suka. Matanya juga begitu. Melihat yang baik-baik tidak suka. Ada tabir di matanya. Melihat kebaikan itu ada yang menghalang. Tapi kalau melihat yang jelek, tempat gelap pun lihat dia. Hatinya juga begitu. Memahami kebenaran, dengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau digunakan. Tapi untuk melihat kebatilan, memahami yang jelek-jelek, yang kecil-kecil malah dia perhatikan. Dan itu tidak bersyukur. Maka hidayah itu kalau kamu memang mau menerima, ya, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, diarahkan ke sana, Allah memberikan hidayah, masuk hidayah itu. Kalau tidak mau menerima, ya sawaun alaihim, andartahum ala tudirhum, layu'minun. Sama saja. Ya, diberi peringatan atau tidak, sama saja. Mengapa? Khotam Allah ala qulubihim. Ya, Allah mengunci mati hatinya. Wala samihim, pendengarannya. Wala absarihim, hisawa. Seolah-olah pendengarannya ada sumbat yang menghalangi setiap suara kebenaran masuk. Ya. Matanya ada tabir yang menghalang setiap melihat kebenaran. Ya. Hatinya dikunci mati. Hal-hal yang baik, yang benar tidak bisa masuk di hati. Tapi yang jelek-jelek masuk, bleng-bleng-bleng begitu. Nah, dikunci mati. Maka kalau mau memperhatikan, ini Umar bin Khattab contohnya. Orang yang keras, kafir, ya, ketika dia mau mencari adiknya, mau membunuh karena mendengar berita bahwa adiknya masuk Islam. Ya. Setelah sampai di rumah adiknya, kebetulan adiknya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika ayat Quran dibaca, dia mendengarkan, memikirkan, memperhatikan, karena Quran dibaca langsung tahu artinya. Dalam suatu riwayat yang dibaca waktu itu surat Thoha, diperhatikan, didengarkan, loh sebetulnya ya benar ya. Nah, akhirnya berubah, dia dapat hidayah kan namanya, karena menggunakan akal pikirannya, memasang telinganya, menggunakan hatinya. Oh kalau begitu adik saya masuk Islam itu betul, karena yang diajarkan suatu kebenaran. Akhirnya dia tujuannya tadi mau membunuh adiknya, setelah dapat hidayah akhirnya berubah. Mau masuk, mau ketemu adiknya, perlu apa? Dia ingin masuk Islam, supaya diperlukan dengan Nabi. Nah gitu. Jadi hidayah itu kalau dirinya mau menerima, Allah memberikan hidayah. Al-Quran itu hidayah untuk semua manusia. Tapi ada yang mau menerima, ada yang tidak. Apalagi? Untuk bisa melakukan amal soleh secara rutin, apakah seseorang itu harus dipaksa untuk melakukannya sehingga menjadi suatu kebiasaan? Iya, yang memaksa dirinya sendiri. Kalau yang memaksa orang lain, nanti kalau yang memaksa tadi tidak ada, ya tidak jalan kan. Dirinya sendiri harus memaksa untuk berbuat baik. Kalau sudah perbuatan baik itu menjadi kebiasaan, nah sudah. Sekarang ngomong aja yang baik-baik. Kalau sudah biasa ngomong baik itu, ngomong yang jelek itu berat rasanya. Tapi kalau orang biasa ngomong cartor, ngomong jelek-jelek, diajak ngomong yang baik susah. Itu contohnya anak-anak ini coba. Kalau dengan bapaknya, dengan ibunya biasa boso, kalau dalam bahasa Jawa boso kromo, itu nanti kalau tidak boso berat. Tidak berani tidak boso sama bapak ibu. Nenek karo bapak, karo ibu ini tidak pernah boso. Jadi panggil bapak ibu, heh? Kowe pak, ya. Pak, kowe harap nyandi. Dan nanti diajari kan boso, terus direncana kok, saya ketemu bapak mau boso, ketemu ya harap. Panjenengan badi, tidak boleh betul ya kowe neh. Harap memulai boso abot. Karena apa? Kebiasaannya sudah tidak. So, maka kebiasaan itu yang baik. Kalau sudah biasa yang baik, melakukan yang jelek, ya berat ya. Tapi kalau biasa jelek, mau lakukan yang baik, ya berat. Maka dibiasakan yang baik-baik. Pertama dipaksa, lama-lama jadi biasa. Apalagi? Doa yang berisi, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak, dan berilah kekuatan untuk melakukan yang hak itu. Dan tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan seterusnya. Doa itu diambil dari riwayat siapa? Itu bukan hadis. Ya, kamu doa buat sendiri boleh kok. Tapi doa itu isinya kan bagus sekali kan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Ya Allah. Jadi kalau saya melihat sesuatu yang baik itu tampak baik. Warzuqna tibah. Bila rezeki kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan jadikanlah saya melihat yang jelek itu tampak jelek. Dan beri kekuatan untuk menghindari yang jelek. Ya, itu doa yang baik sekali isinya. Sebab banyak orang melihat baik itu tampak jelek. Melihat jelek tampak baik. Ya, melihat orang yang ngaji, Quran yang dikaji kita jelek. Itu aliran sesat, aliran ini, aliran itu. Ojo debelu ngaji. Ya, tapi melihat yang jelek malah baik. Dianjurkan malah. Nah, itu maka kita mohon pada Allah. Walaupun bukan hadis itu bisa dipakai. Kita membuat doa sendiri boleh. Apa yang diminta, wong doa itu permohonan. Kecuali doa-doa yang sudah mapan, yang sudah mateng di apa dituntunkan Rasulullah, kita tidak boleh buat sendiri. Apalagi dalam doa dalam sholat nggak boleh kita buat sendiri. Ya sudah dituntunkan. Apalagi saya mengenal MTA kira-kira 1 tahun yang lalu. Bermula dari isu miring tentang MTA di tempat saya, yakni di Sumenep, Madura, yang katanya MTA menyesatkan dan menafsirkan Al-Quran sesuai selera. Tetapi syukur Alhamdulillah, setelah ketemu siaran radio MTA FM, Saya langsung terkesan dan mantap dengan siaran dakwahnya yang memberikan pencerahan dalam beramal ibadah kepada Allah SWT. Dan sekarang saya sudah ikut binaan di Sumenep. Sebelum mengaji di MTA, saya pernah mengikuti beberapa kajian Islam yang mengamalkan amalan hasil kajian dengan kaifiat-kaifiat tertentu, yang mana setelah dikaji ternyata amalan-amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun hadis. Bagaimana cara menebus dosa-dosa amalan yang sudah saya lakukan tersebut atas kejahilian saya? Dan apakah saya harus menanggung dosa jamaah yang pernah saya ajak mengikuti kajian yang ternyata tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis tersebut, Ustaz? Nah ini kan, dulu ngaji itu tanpa dasar mau. Pokoknya apa kata kiainya, apa kata ustadznya, jalani. Ya lah. Saya ngalami seperti bapak dulu yang tanya ini. Saya dulu juga mengaji, yang diberi amalan-amalan tertentu, ya, malah saya jadi guru. Akhirnya dulu ngaji kan jadi guru, guru tenaga dalam. Caranya puasa 3 hari. Waktu itu. Ya dah? Terus membaca ayat kursi berapa kali. Semalam hari sholat hajat. Memang kata gurunya gitu ya tak lakonin. Guru tenaga dalam. Setelah itu nanti sesudah puasa jalani diisi. Jadi orang yang puasa tadi, kamu jalani gini, lah. Terus sudah lapor pada saya. Sudah selesai. Ya, saya tak isi. Tak isi dari belakang, tak baca ke apa-apa, tak sepul ke. Sudah masuk ilmunya. Sudah. Katanya nanti kalau ketemu musuh, sudah tenang aja. Kalau kamu dipukul, sudah kamu arahkan ke sana, musuhnya jatuh ke sana. Ya. Kamu dorong ke situ, mundur. Kamu tarik, musuh kena godolan, dubeg-ubegi. Ceritanya gitu loh. Dilalah jurung tahu ketemu musuh. Ternyata tak pikir-pikir. Saya telah ngaji di MTA baru, wah, tekapusan itu ya. Ya apa sih? Ya, puasa 3 hari dasar ya apa? Itu maca ayat kursi, itu baca ini disebulkan, ini, ya tidak ada semua itu. Murid saya banyak itu, pemuda-pemuda semua. Tahu hantu juga. Kalau ada orang deleming-deleming kesurupan, mesti cari saya, suruh. Baca kayak apa ya, doyak. Kaya ngoyak tenan, jane raruh apa-apa. Ini mulai orang cerita tenaga dalami, aja cerita aku gurune. Dan ya, betul, murid saya banyak dulu. Nah, setelah saya ngaji, saya merasa berdosa. Padahal waktu saya penaga dalam ini, saya mendatangkan. Yang saya anggap tokoh-tokoh agama itu. Tanyakan ini, bagaimana amalannya begini? Oh betul, boleh, tidak apa-apa. Kan permohonannya kepada Allah. Jadi kiai-kiai tak undang, ya membenarkan. Membenarkan. Setelah saya ngaji ketemu di NTA ini, nah, dasarnya enggak ada, itu sesat gitu. Saya bertobat sudah. Begitu saya merasa yang saya sampaikan itu salah, semua murid saya panggil. Saya dari belum ngaji sudah punya murid. Panggil berapa pemuda-pemuda kumpulkan, tak terangkan bahwa apa yang saya terangkan pada saudara saya itu salah. Itu ilmu yang menyesatkan. Maka kalau masih mau ikuti saya, mari ngaji. Quran dan sunnah itu membawa kepada jalan yang benar. Ilmu yang sudah saya nyatakan batal. Dan yang meneruskan saya tidak bertanggung jawab. Saya mengajak kembali pada Quran dan sunnah. Ya sudah. Ternyata dari sekian banyak ikut itu, semuanya enggak ada yang mau. Tinggal berapa? 5 atau berapa? 5 orang yang masih ikut ngaji di MTA ini. Nah sudah. Jadi cara menebus saya. Karena ternyata itu sah, ya sudah kita nyatakan itu salah. perkara kamu tajak kembali kepada yang benar, mari ikut, ya tidak mau, saya sudah lepas tanggung jawab. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Karena merasa betul, mau digugu uang, sebabnya ngaku sih. Ya. Kalau saudara punya riwayat itu ya, pernah diterbitkan di Respon, yang pernah majalah kita Respon, yang masih pucut kecil dulu, sekarang Responnya kan besar, sudah diperbarui. Itu. Di Respon nomor 5, di sampulnya itu gambar saya itu. Gambar saya ketika masih jari duduk ke dalam itu. Pakai bajunya, baju itu. Gambar sisik ular itu. Sisik ular itu. Nah, itu. Jadi, kalau dulu tidak mengetahui, lah itu kita namanya dapat hidayah. Maksud saya tadi dapat hidayah. Bapak ini juga dapat hidayah. Dengar orang MTA itu, ya, nur nafsir ke Quran, nurut selerane dewi. Ya, malah dikatakan aliran sesat. Saya dah. Tapi mendengar berita itu tidak makin jauh, malah ingin tahu. Dengar radio di rumah-rumahnya, oh bener, berarti ya yang membawa berita tadi bohong. Nah, kalau itu tadi perawi hadis, itu hadisnya dhaif. Pembawa-pembawa berita begitu itu tidak sah, tidak perlu diterima. Nah, karena pembawanya pembohong. Setelah tahu sendiri, ternyata tidak seperti berita yang sampai kepada telinga saya. Kenyataannya yang dikasih Quran. Dan bukan menafsir Quran, tapi mempelajari tafsir Al-Quran. Dan setiap yang diterangkan, ditunjukkan dalilnya, tunjukkan ayatnya ini, hadisnya ini. Nah, itu. Ada kiai. Nah, pelajaran kok brosur, disilih rain tok. Jaluk ya orang itu. Nah, tadi malah pada bapaknya, ada yang pancen butuh brosur, sing pesan tak wenehi. Bapak yang dari mana tadi? Kelaten ya, naik sepeda motor. Bapaknya katanya sudah sepuh. Mana tuh bapaknya tadi? Mana? Di belakang mimbar. Oh, tidak kelihatan. Oh. Coba Pak, Bang, penjenengan masing sekedar Pak. Masuk Pak, masuk ke sini ya. Ya, biar lihat ini, Bapak. Wah, ini Bapak, ini umurnya udah berapa, Pak? 63. Naik sepeda motor dari Bandan. Ya, dah. Nek panjenengan pesen brosur tak wehi. Kan sudah beda toh karo saya kiai yang cerita, terus jalan kok brosur dijaluk ra entuk, disilih ra entuk. Nah, ini katanya kena naik pesen tak wehi. Nek ora pesen ora tak kei. Sampun tak kei ra kanggo jojo go butel trasi. Nah, itu namanya pandai menghargai ilmu. Ini dapat hidayah. Ya, maka itu setiap mendengar sesuatu yang berbeda, jangan ditolak dulu, dirasake dulu. Kok beda kok ora bener ya? Biasanya gitu tuh, ya. Tidak ada sekarang kok modelnya kok begitu. Ya, coba dirasa-rasake. Yang saya amalkan dulu dengan saya amalkan setelah ngaji, dirasake coba. Dulu dasarnya apa, sekarang dasarnya apa, baru tahu nanti. Jangan karena dulu sudah menerima ini, sekarang datang ini beda tolak. Oh, ternyata yang ditolak itu yang benar. Malah dikatakan ini dianggap agama baru. Justru ini yang lama. Yang baru itu yang kamu amalkan itu. Yang kamu amalkan itu tanpa dasar kebenaran itu yang baru. Nah, yang berdasarkan kebenaran, lama tidak terungkap, kamu pendam. Lama itu kaya anyar. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, Islam itu di awal datang asing. Nanti karena lama Islam terpendam tidak diamalkan, suatu saat telah mengamalkan Islam tampak seperti ya, barang baru, maka asing lagi. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang asing. Nah, itu kan. Ya, jadi Bapak itu dapat hidayah. Nah itu lah, dapat hidayah. Karena dengarkan radio, dan ini wis krungu radio wis geteng sik piye sing arep hidayah masuk. Maka nasihat Imam Ghazali ta kun lil dalal, jadikan manusia itu kun aliman. Ya ta? Jadi orang yang alim. Au muta'aliman atau yang mencari ilmu. Au mustami'an atau suka mendengarkan. Au muhibban atau mencintai. Wala takunil khamis, jangan jadi orang yang nomor 5. Patahlik rusak. Nek iso dadi wong alim, ngerti agama tuntunan. Nek iso dadi orang alim, jadi orang yang menuntut ilmu, nanti jadi orang pinter kalau sudah menuntut ilmu. Menuntut ilmu belum sempat, jadilah orang suka mendengarkan. Mendengarkan juga belum sempat karena sibuk, jadilah orang yang suka kepada ilmu tadi. Suka sajalah. Jangan menjadi orang yang nomor 5. Orang alim ya tidak, cari ilmu ya benci, mendengarkan saja sudah tidak suka, modal seneng aja enggak ada. Nah, rusak kamu nanti. Tapi kalau sudah punya modal yang paling rendah, senang. Saya senang, walaupun saya belum bisa ngaji, tapi saya dengan orang-orang ngaji, senang saya. Alhamdulillah, saya belum sempat ngaji, anak-anak saya sudah ngaji, tetangga saya sudah ngaji. Sudah, saya belum bisa mengamalkan, saudara-saudara yang ngaji sudah bisa mengamalkan. Saya sudah senang itu. Nah, orang itu kalau senang sesuatu, mesti kepengen memiliki. Wah, senang kok. Nah, kalau sudah senang, kepengen memiliki. Kalau kepengen memiliki, mesti berusaha bagaimana cara memiliki ilmu itu. Nah, kalau kepengen memiliki ilmu, mesti mencari ilmu, ngaji. Nah, kalau sudah ngaji, jadi orang alim, jadi orang pinter. Gitu. Ya, apalagi? Untuk mendirikan binaan MTA, apakah ada syaratnya, Ustaz? Ada. Syaratnya kamu ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Dan punya modal. Modalnya kemauan kuat. Ya. Paling tidak modal yang dibawa itu Quran. Dan buku tulis. Nulis, ya. Dan boleh kalau kamu memang sungguh-sungguh. Ya. Dengarkan radio, kepingin MTA di sini muncul, seperti di Simpang Ulim Aceh itu, Pak Umar tadi. Ini ada kelompok pertama juga dengarkan radio. Kelompok kajian, minta supaya saya jadi MTA bagaimana, kirim guru daerah ke sana. Perasaan anggota tarif, guru daerah dari MTA tidak usah bayar. Malah ini guru daerah kok dibayar mau tak pecat. Rentuk dari guru MTA. Sekarang kan sedang ramai toh di TV-TV, TV One terangkan mau balik anggota tarif sampai 150 juta sampai 50 juta. MTA gratis. Ya. Wes, di Aceh, di Pontianak, di Palangkaraya, Pekanbaru, Banjarbaru, ya, Lombok, Bali. Kita kirim guru ke sana gratis, kamu enggak usah bayar apa-apa. Jangan coba-coba nanti gurunya disangoni, jangan. Walaupun mungkin orang ngomong saya suwe-suwe mesti teko. Ya. Saya pernah ngisi di Buntang sana. Kalimantan Timur kan pabrik semen itu loh. Diundang ke sana. Kita selesai. Ya. Dikasih amplop mandel gitu. Isinya berapa Pak Tri? Loh, Pak Tri itu ikut waktu itu. Besar. Mandel orang rupiah antok. Rupiah ukeh kandel piro paling. Dah. Pak Tri itu ikut waktu itu. Jangan dibuka. Nek dibuka aku tidak gregeli. Balikan utuh. Ya, kami enggak biasa menerima begini nih pada panitia. Sudah dianggarkan tuh, iya betul, walaupun sudah dianggarkan bukan tidak biasa karena Allah berpesan kepada nabinya, padahal nabi itu ya yang dipesan untuk dakwah itu qul la as'alukum alaihi min ajrin, ya katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun atas dakwahku ini. Dakwah itu saya tidak minta upah. Bayaran tidak. In ajriya ila ala rabbil alamin. Upahku hanya mengharap balasan dari Allah. Tidak. Mbak upahi tidak mau. Jangan. Tapi ngupahi aku gaya-gayanya kaya wis kena jasa. Saya bukan artis. Nah, itu. Dah. Caranya apa? Kamu ngaji dengan tekun. Setiap jadwal pengajian kamu siap, saya datang. Setiap jadwal. Tanpa biaya kamu sudah. Masih ngumpul teko udah. Jauh dekat sama tanpa biaya. Lah terus tadi teko bayarannya kok ngendi? Duitnya kok ngendi? Huwa min indillah. Dari Allah. Lah wong sing ora ngerti MTA, oh, mesti didanai setan itu. Ora mudeng ya. Iya. Mau apa lagi? Memang kenyataan malah di Medan itu katakan dikasih amplop gak mau, wah ini mesti ada udang di balik batu, membahayakan ini. Masa balik dibayar gak mau itu mesti ada maksud-maksud tertentu. Iya memang punya maksud tertentu. Maksudnya jangan kamu ngupai saya biar diupai Allah aja. Upahmu paling berapa? Ya. Apa boleh ngupake ngubengi serban? Ya, serbane dilepas, tak amine kowe entuk pira-pira, lah engko pae lah. Nah, akhire sing jane ra godit barang. Nah, peke wah aku sih ora teko aku ora didit. Nah, ngubengi serban. Namun demikian, Pak yang lain begitu silahkan, tapi mau balik MTA gratis, tidak usah pakai bayaran. Jauh dekat sama. Ya. Nah, kemana cari penginapan sendiri? Ya. Kalau kamu menyediakan penginapan, oh ternyata ada, di sana ada mes ternyata, ya mes. Sebentar turun di situ, rasa bayar mau mes kamu sendiri ya. Ta. Ini kalau enggak, saya cari penginapan sendiri, biaya sendiri, bayar sendiri. Ya ta? Kalau kamu suku, sana kuat juga, ya syukur, tuku sendiri. Makanan di mana-mana ada kan? Nah, itu sudah praktekan 40 tahun. Perintahnya di pengajian yang digarap MTA, kalau sungguh-sungguh ini jadi orang bayar. Nenek apa pengajian bayar gurune, jadwale jane sesuk tanggal siji kuwi ning sangune nggo gurune rung cukup wis dundur wae. Iki rung cukup, senen wis cukup lagi ngabari neh. Lah kapan bisa ngerti agama kalau ngaji cuma begitu? Ngaji harus istiqomah. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Guru yang dikirim dari MTA kemana aja tanpa bayaran. Gratis semua. Mesti kamu bingung, lah itu edit kok ngerti ya. Jadi bingung. Nek kowe ngerti dan mau kamu jadi guru daerah, jadi guru MTA baru tahu kamu. Ya, apalagi? Bacaan doa sesudah sholat tahajud yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu bagaimana, Ustaz? Bacaan apa? Oh, bacaan sesudah sholat tahajud saya belum tahu saya. Kalau sudah sholat witir, ya saya tahu itu. Sudah sholat witir, tuntunan Rasulullah, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tiga kali, yang sekali, yang terakhir dipanjangkan. Kalau sudah sholat tahajud, bacaan tertentu saya tidak tahu. Tapi kalau mau doa, silahkan doa bebas, boleh aja. Tapi kalau bertahajud maca itu, saya belum tahu. Nek bahasa titir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil itu tuntunan dari Nabi. Ya terus, apa lagi? Bagaimana hukumnya mengikuti gotong royong mempersiapkan pentas wayang kulit di bulan Ruwah yang ada keyakinan kalau tidak diadakan pentas wayang kulit akan ada bencana seperti orang meninggal? Itu syirik. Jadi seolah-olah bencana ini datang kalau tidak ditanggapi wayang kulit itu syirik gitu. Nah kalau ditanggapi wayang kulit, bencananya tidak datang. Seolah-olah wayang kulit itu untuk menolak bencana. Syirik. Terus akhirnya kamu membantu. Allah mengatakan, ta'awanu alal birri taqwa. Boleh bantu-membantu, tolong-menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Syirik itu dosa atau dosa besar. Ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan bantu-membantu dalam hal itu. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai dua anak. Suami saya merantau di Jakarta. Pada suatu hari, saya pernah bertanya pada suami saya, bagaimana mas kalau kamu kerja di Solo saja? Suami saya bilang, apa cukup buat kehidupan kita nanti? Lalu jawab saya, Jangan dilihat besar kecilnya pendapatan, yang penting berkahnya mas. Yang penting kita berusaha dan berdoa, soal rezeki Allah yang mengatur. Lalu suami saya berkata, kalau kamu ingin aku bekerja di Solo, kamu harus bisa membantu aku mencari nafkah. Kebetulan di sekolah anak saya yang kecil, yakni di TK, ketua yayasannya pernah bilang bahwa TK ini butuh guru. Siapa saja wali murid yang berkenan, tetapi harus kuliah sampai S1. Saya mempunyai dua pilihan, yang ada untung dan ruginya. Yang pertama, saya ambil kuliah, tetapi anak saya dititipkan siapa? Kakek neneknya jauh. Kalau saya titipkan orang lain, saya takut salah didik. Yang kedua, kalau saya tidak sekolah, sampai kapan keluarga saya berkumpul menjadi satu? Karena anak-anak saya, kalau ada ayahnya, semua nurut-nurut, terutama yang besar. Untuk itu mohon solusinya, Ustaz. Nah, jelas itu kok salah. Lah kalau kamu kuliah tuh piye coba? Bojomu ra nang omah, kamu kuliah, anakmu ra nang omah sisan. Bar kuliah dadi guru TK, pada esok keplok-keplok. Itu gajinya berapa? Kira-kira apa iso nutup kebutuhan? Ya katakan saja, ya sudah, saya membantu. Insyaallah apa yang saya lakukan di sini kita cari, kalau berusaha Allah akan memberi. Ora kudu dadi guru TK. Apa betulnya guru TK harus kuliah dulu coba? Kuliah itu baik. Wong direwangi golek duit ning Jakarta ora nggo kuliah tambah ngeragati we kuliah sisan kok ya cukup. Boleh kalau memang yakin pada Allah yang memberi rezeki itu Allah. Udah, ulang memang yang baik itu suami istri kerja itu di rumah nunggoni anake. Artinya tidak harus merantau jauh-jauh jarang pulang. Ya. Nanti kalau anaknya nakal, suaminya nutuh ibune. Ya ta? Tak tinggal nyambut gaib anake. Lah itu ta. Apalagi ibune sisan arek kuliah wis anak sing didik anake iki engko. Ya lebih baik disanggupi aja saya membantu menurut kemampuan saya gitu kan. Ya, insyaallah kalau ada usaha nanti Allah berjalan. Total pecel apa total apa di rumah itu kan, wah total pecel itu laris, ya total pecel yang enak, ya udah murah, wes, loh sungguh itu, udah laris itu, cong pada Allah idza azamta fatawakkal 'alallah, kalau punya kemauan yang kuat tawakkal Allah, Allah akan memberi. Rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah, hanya kamu berusaha. Usahanya apa aja lah. Kamu lihat aja orang yang kita usahanya sak-sak ini nembok pikir coba ada orang jualannya bahasa pelindungan, bahasa gitu. Tahu enggak? Goncengnya pit kebuak. Ya kebuak. Sosok nek salah-salah angin gede kabur. Pelindungannya hilang. Nek mikir loh. Terus apa ya nyukupi ya. Keluargane lho nyetane tiap hari jualan terus kan ya ya toh berarti kan ya ada penghasilannya karena yang memberi rezeki itu Allah, yang mencukupkan juga Allah, rezeki yang bawa berkah itu akan cukup. Sudah pokoknya usaha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha, ya apa yang bergerak, dabbah itu bergerak atau melata atau bergerak, Allah menyediakan rezekinya. Nek wong tuwa dhisik nek kowe obah mamah wis pokoke anggere kowe obah wis. Obah wae rezekine wis disediakan karo Gusti Allah. Walaupun rezeki disediakan oleh Allah nek kowe ora gelem obah ya ora mamah. Artinya rezeki yang disediakan oleh Allah perlu diambil, jangan kondulang, jangan. Usahalah. Apapun usahanya Allah memberikan rezeki. Itu. Ya, apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil saya sholat, karena orang tua saya juga sholat. Tetapi setelah bersuami, saya tidak sholat. Karena memang suamiku pun demikian. Tetapi setelah sekian lama, sekitar 2 tahun, mendengar siaran radio Persada FM, saya jadi tahu betapa pentingnya sholat dan pentingnya menutup aurat bagi wanita. Sekarang saya sudah mengamalkan apa yang saya dapat dari kajian lewat radio Persada FM. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah suami saya. Hampir setiap hari saya mendoakannya dan mengajaknya sholat, tetapi sampai sekarang belum juga berhasil. Catatan, suami juga pernah pendengar menjadi pendengar radio Persada FM. Yang kedua, bacaan-bacaan sholat dia juga bisa dan hafal. 3, peralatan sholat juga sudah ada. Namun kenapa tinggal melaksanakan saja sulitnya minta ampun. Padahal dia juga sehat dan tidak cacat apapun. Pada suatu hari, karena saking jengkelnya, saya ngomong pada suami, "Mas, nek kowe ora gelem sholat, tak tinggal." Maksud saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Saya berkata demikian karena saya ingin dia segera kembali ke jalan yang benar, dan hanya itulah yang dapat saya lakukan untuk membalas perbuatan baiknya selama ini pada saya dan juga pada anak-anak. Jika suatu hari saya benar-benar meninggalkan suami dan pulang ke rumah orang tua, apakah saya berdosa, Ustaz? Sedangkan kedua orang tua sholat tetapi masih melakukan kemusyrikan seperti kendurian, menyimpan jimat, dan lain sebagainya. Saya merasa berkewajiban menuntun mereka ke jalan yang benar, karena saudara-saudara saya sama merantau, pulangnya hanya ketika Lebaran. Untuk itu mohon nasihatnya. Ya, kamu sudah tahu kan? Kalau orang tidak sholat namanya apa? Sudah ngerti itu kok. Orang muslimat punya suami kafir tidak halal, dan itu saya jelaskan. Ya sudah, sudah gelem sholat kan tinggal wae. Nah, nanti tak tinggal kok piye? Nah, gitu kan? Artinya memang itu sih mau nggak tuh bujumu paling, kue pilih keluarga apa pilih agama. Aneh sih terserah kamu milih apa. Ya, Islam mengatur begitu. Jadi wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir, laki-laki mukmin tidak halal untuk wanita kafir. Apalagi. Suami saya seorang guru agama di sebuah madrasah. Sudah bertahun-tahun menggunakan fasilitas dari madrasah yang berupa laptop. Selama ini pula, saya tidak pernah curiga kepada suami saya, sampai pada suatu hari tanpa sengaja saya menemukan situs porno. Gambar wanita-wanita telanjang di laptop suami saya. Seketika saya menangis. Benarkah apa yang saya temukan ini? Yang saya takutkan, Allah akan menimpakan teguran pada suami saya karena semua pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta tanggung jawabnya. Yang saya tanyakan, kita diperintahkan menundukkan pandangan ketika melihat lawan jenis. Lalu bagaimana pandangan Islam jika melihat aurat wanita-wanita kafir, gambar-gambar telanjang secara tidak langsung seperti lewat internet tersebut? Bagaimana tanggung jawab suami yang menasihati saya agar memakai pakaian yang menutup aurat, sementara secara sembunyi-sembunyi suami suka melihat wanita-wanita telanjang lewat internet? Itu kebiasaan yang tidak baik. Kalau diteruskan rusak itu. Biasanya melihat aurat istrinya itu enggak suka, suka melihat aurat orang-orang lain tadi. Enggak suka. Maka itu, kenapa kalau kamu memang orang baik, mau melihat yang kamu lihat itu istrimu ada, kenapa melihat orang lain? Yang halal. Maka itu kadang-kala internet, HP, dan sebagainya itu bisa merusak moral. Banyak anak-anak muda yang kadang-kala tidak kuat imannya melihat gambar-gambar begitu, nah terus kepengen praktek. Prakteknya harus kancane gitu dah. Di mana terjadi sekarang itu sudah tidak rahasia lagi melihat begitu-begitu itu. Maka suamimu jangan ngaji. Ora mung ngrungokke tok. Kalau ngaji, kumpulannya dengan orang-orang ngaji, sabar dengan orang-orang yang ngaji, yang baik-baik, tidak sempat melihat begitu itu. Maka berulang kali tadi, saya terangkan di ayat, di pagi-pagi, minggu pagi ini, Ahad pagi ini, surat Al-Kahfi ayat 28 itu, sabar wasbir nafsaka ma'aladina yada'una rabbahum bilgadati wal'asiyi urituna wajah. Sabar kamu berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridho Allah sepanjang hari. Yang tidak diridhoi oleh Allah tinggalkan. Aktivitas yang dilakukan yang mengharap ridhonya Allah. Jangan matamu berpaling, meninggalkan aktivitas yang diridhoi oleh Allah, malah mencari aktivitas yang diridhoi setan. Setan itu tidak pernah mengajak baik. Ya. Tentu selalu mengajak manusia kepada yang jelek. Nah, diingatkan saja, ajak ngaji. Kalau ngaji dengan sungguh-sungguh, baik, insya Allah lama-lama mari sembuh itu. Yang bisa juga ya, suamimu itu sendiri, ya bisa mendorong itu harus dikuatkan imannya. Kalau imannya kuat, itu akan otomatis akan hilang. Kalau tidak kuat, ya. Dan kalau sudah suka melihat begitu, melihat apa, baca Quran, ngaji, tidak suka. Lebih suka melihat yang begitu itu. Terus, satu lagi. Suatu hari, saya dimintai tolong oleh Pak Lek untuk mengantarkan ke rumah saudaranya di Ngawi. Ternyata saya ditipu dan ternyata ke rumah dukun. Karena saya baru tahu setelah di rumah sang dukun, jadi saya terpaksa ikut masuk ke rumah sang dukun. Kata palek saya, dukun itu terkenal ampuh dan linweh dan tahu semuanya. Kemudian timbul ide saya untuk menyadarkan palek saya. Saya ngomong sama Mbah Dukun, kalau saya susah jodoh alias perjaka tua, padahal saya sudah menikah dan punya anak dua. Kata dukun, weton saya memang susah jodoh. Dan saya disarankan untuk puasa weton dan bikin sesaji ini dan itu. Kalau tidak, saya sampai mati tidak akan dapat jodoh. Pada perjalanan pulang, ternyata Pak Lek mendiamkan saya. Saya katakan, kalau mulai sekarang jangan percaya sama dukun. Kalau dukun tadi memang sakti, dia pasti tahu kalau saya sudah menikah. Gara-gara peristiwa itu, palik saya mendiamkan saya sampai sekarang. Apakah saya termasuk memutuskan silaturahim dan apakah tindakan saya ke dukun itu akan membuat ibadah saya ditolak 40 hari, Ustaz? Enggak. Nah, kamu datang ke dukun malah membenarkan itu kok. Ngandani likmu lho. Dukun sing mbok anggap linuweh tahu apa-apa ternyata ya enggak tahu, saya sudah punya anak dua, ngaku belum punya jodoh aja malah cari ini susah kamu, wetonnya memang weton, jodohnya angel. Kalau kamu tidak puasa seweton, tidak akan punya jodoh selamanya. Kan bohong itu. Nah, kutunya Pak Limu sadar, wah berarti bodoh. Ya, dukun itu bohong, wong ponaku wis duwe, sudah punya anak dua, mengatakan Joko ya tidak tahu gitu kok. Harusnya mari, lo kok malah ngenengke ya. Kamu harusnya dia, lo katanya linuweh le, gitu lah. Ah, linwe bohong e ora eneng dukun linwe piye dukun ya bohong kuwi modale. Dukun kok ora bohong kuwi ora enek. Ini Pak dukune teko ra iki. Ah, dukun ndak bohong, ndak mungkin. Dukun iki sing modal pokoke ya bohong itu. Ora bohong, ora payu tadi dukun. Lah yang bodoh itu yang dibohongi itu. Masa dikai jimat yang dibawa ke sini itu ada bulu perindu. Kemarin satu orang menyerahkan jimat berapa? 30 berapa kemarin? Ya. 31. Orang satu diberi jimat dukun 31 macam-macam. Selama nyimpen jimat itu apa kelebihannya? Tambah sugih? Nah, tambah apa ya coba? Ini enggak ada apa-apa akhirnya diserahkan ke sini. Nah. Itu bohong. Dukun ini orang yang jujur lah. Percayalah. Nah, itulah. Mudah-mudahan dukun-dukun yang sing jek aktif ngrungokke pengajian iki ya mari dadi dukun. Aja sak jeke urip nganti sak matine ngapusi wong. Jadi orang menipu itu ya membawakan neraka itu. Ya, bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan membawakan neraka. Sekarang berapa jimat-jimat yang sudah dikumpulkan di sini itu? Warnanya macam-macam. Ya. Ada yang patung ular, wah ini sauna kososro. Padahal teken digawe kaya ula. Ada. Itulah, kamu tidak termasuk yakin kepada dukun, malah kamu malah membantah dukun itu. Jadi tidak terkena hadis itu. Yang pertama, yang kedua, kamu datang ke situ karena tertipu ya. Malah ada baiknya, sebetulnya dengan tertipu itu bisa menyadarkan pamannya, takai pamanmu kamang sudah mendarah dukung, jangan-jangan pamanmu malah jadi cantrik, wih. Ikut mengundangkan dukun ini nanti dukung sakti. Nah, sing dibawa pertama kali ponaannya, ya, dikandake ternyata ponaannya bantah itu dah, malah dinengke. Tidak apa-apa, walaupun didiamkan pamanmu, kamu tidak usah diamkan, tetap ketemu disalami aja. Kalau perlu tanya, leh, jeng napa mereka meleh, gitu lah. Pulau-pulauan ngeterke meleh, lah, jeng tekon meleh lah, gitu lah. Kalau enggak ada paman, wah cahaya gaya rusak, gitu. Nah, enggak apa-apa itu. Ya, terasa cukup ya. Yang pertanyaan langsung, ayo, masih ada waktu. Silakan disebutkan nomor mic-nya. Nomor 10. Nomor 9, Bapak Sari Gombong. 14, Pak. 14, 19, nggih, 40. 7 dari Madiun. Nggih. Nomor 9 dari Gombong. Ya, cukup. Nomor 7 dulu silahkan. Kemudian persiapan nanti untuk nomor 10. Nomor 7 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri dari Madiun, dari binaan Tambak Mas Madiun. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang kemarin pengen saya tanyakan, tapi kemarin belum sempat dan yang pembaca brosurnya tidak sempat melihat saya. Ya. Apa sebenarnya saya hampir setahun ini Ustadz ikut pengajian ini dan saya berharap sekali di lingkungan saya di kecamatan Geger yang dekat dengan Dlopo itu punya kelompok belajar sendiri. Karena selama ini kan saya ke binaan Tambak Mas setiap hari Rabu dan hari Sabtunya ke perwakilan Madiun. Di kelompok belajar itu sudah kurang lebih tiga bulanan mungkin ya. Itu terdiri dari lima anggota. Terus saya pengen sekali kalau kelompok belajar saya itu nanti menetap di lingkungan saya untuk sementara, ya kalau bisa sih untuk seterusnya. Dan saya pengen sekali kalau kelompok belajar saya itu membuat undangan untuk di lingkungan saya. Dan undangan itu ingin sekali memakai logo MTA karena saya ingin orang-orang yang datang ke yang kami undang itu tahu bahwa yang kita kaji itu Al-Qur'an dan hadis. Jadi bukan sekali datang terus kapok enggak mau datang lagi gitu. Terus apa itu dibolehkan? Terus yang kedua, karena lingkungan saya itu orang-orang yang berpendidikan dan rata-rata mereka dari Muhammadiyah, ya memang ada campuran yang masih mau tahlilan juga gitu. Jadi saya ingin kalau kelompok belajar saya itu memakai narasumber, masih ada narasumbernya dari guru daerah atau apa ya? Ya paling enggak kami punya rasa dengan adanya guru pembimbing itu kami punya rasa percaya diri lah gitu. Terus saya juga sebenarnya ingin kelompok belajar ini itu menjembatani ke orang-orang pendengar radio di lingkungan saya yang merasa jauh dari binaan atau cabang. Jadinya mereka merasa nyaman karena selama ini saya tahu bahwa bahwa di lingkungan saya itu ada beberapa pendengar radio dan saya sudah tahu dan saya sudah mengenal mereka gitu kan. Malah mereka ingin sekali mendirikan kajian sendiri. Dengan adanya kelompok belajar kita ini nanti saya ingin mereka bergabung. Dan untuk rasa biar saya punya, maksudnya kita percaya diri dengan mengundang mereka itu, saya ingin agar ada ustad atau apalah gitu yang saya agar lebih apa? Sudah tahu maksudmu, saya tahu ya. Iya. Nah sekarang gini aja, kumpulkan saja semua pendengar radio yang kamu kenal, dikumpulkan pendengar-pendengar radio, datangi ke rumah. Saya dengar kamu sering dengarkan radio. Bagaimana kalau pendengar-pendengar radio di sekitar kita kelumpuk menjadi satu pada hari yang tertentu. Nah di situ kita ada kajian bersama. Nanti kita datangkan pengurus dari Metiun, siapa yang bisa untuk dikatakan. Tapi pendengar radio itu kumpulkan dulu berapa orang, nah kembali kentang nanti boleh datangkan pengurus dari Madiun boleh. Oh berarti nggak ada larangannya ya usia nek mau dibantu. Maksudnya boleh. Kalau dibantu dengan apa tadi ustadz dari itu dari apa guru daerah itu nggak ada larangannya ya us. Apa yang larang? Oh. Nah, di mana-mana muncul itu karena kelompok radio itu. Gitu ya. Kelompok radio ngadakan pertemuan. Terus gabungan, jadi banyak orang. Nah, terus mereka berinisiatif. Nah, kita panggil aja guru daerah untuk mengadakan binaan. Yang penting kelompok radio tadi mau aktif untuk ikut kajian bersama. Nah, kalau perlu mendatangkan dari NTA, boleh saja. Oh, terus, Nek, untuk logonya sendiri gimana, Us? Nah, logonya enggak usah. Oh, gitu ya? Wong belum NTA, kok bayar logo NTA? Mendengar radio MTA itu nanti kumpulkan dan nanti setelah di situ biar diterangkan yang mengisi. Gitu ya. Nah, mengisi daripada kamu dengarkan radio saja, nah, mungkin nggak mudeng nggak bisa tanya lah. Sekarang ada kan kajian rutin di sini, nanti ada yang mengisi. Nah, sehingga kalau bertanya langsung lewat radio ini mungkin nggak masuk lewat telepon ya nanti ditanyakan di kajian itu. Boleh itu. Iya, mudah-mudahan dengan saran dari Ustadz ini saya apa kelompok belajar kami lebih apa istilahnya. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Berikutnya nomor 10, persiapan nomor 14 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Saputro, umur 66 tahun, lahir di Solo dan tinggal di Noto Sumen. Alhamdulillah saya sudah mengaji di gelombang. Mana? Orangnya mana ini? Oh ya. Gelombang 12 Semanggi. Oh iya ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, menyangkut masalah dendam yang tersembunyi. Dendam yang tersembunyi. Di dalam hidup ini ada seorang lelaki pada waktu kecilnya selalu dizalimi oleh lawan jenisnya, wanita. Wanita yang telah dewasa dan bersifat terus-menerus, bahkan bertahun-tahun. Wanita-wanita itu tetangganya sendiri. Bapak dan ibunya tidak berani membelanya karena takut kepada suaminya. Punya kedudukan sangat kuat, dukun sakti, bangsawan, dan punya akses ke Keraton Surakarta. Bahkan punya gelar bupati. Kezaliman itu bisa terjadi karena masyarakatnya masih bersifat feodalistik. Priayisme masih sangat kuat, terjadi pada tahun awal tahun 50-an. Menurut ilmu psikologi, anak kecil kalau selalu dizalimi terus-terusan akan berlangsung lama dan berlangsung lama akan menimbulkan trauma yang berat. Perkembangan emosinya terganggu. Padahal emosi adalah kekuatan tersembunyi yang menggerakkan kemauan manusia atau motif. Akibatnya menimbulkan dendam yang sangat hebat dan tersembunyi, sulit disembuhkan, bahkan dapat dibawa sampai mati. Mati dengan membawa dendam kesumat. Setelah dewasa, anak tersebut punya obsesi. Hidupnya jangan sampai kalah dengan orang lain. Kalau sampai kalah, nasibnya bakal seperti waktu dia masih kecil, menjadi bulan-bulanan orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Akibat obsesi tersebut, sepanjang hidupnya selalu gelisah, tidak pernah tenang, bahkan sampai tua. Itulah riwayat saya, Pak Ustadz, yang kecil. Alhamdulillah, di hari tua saya bisa bergabung dengan pengajian MTA. Dan saya juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya telah menemukan sebuah surat di Al-Quran yang dapat saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit saya. Pada akhirnya, segala penyakit berasal dari Allah, dan yang menyembuhkan hanya Allah. Surat As-Suara 26-80. As-Suara. As-Suara. Suara. 26-80. Dan jika aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Di dalam ilmu psikologi, anak kecil tersebut setelah dewasa dikatakan mengidap penyakit gangguan kepribadian. Yang saya gunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut adalah surat Al-Ahzab 111. Surat itu meramalkan dengan pasti bahwa seorang bakal masuk neraka, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Proses penyembuhannya sebagai berikut, Pak Ustadz. Saya menghadirkan kembali wajah-wajah wanita yang menjalimi saya di waktu masih kecil. Kemudian dengan berpedoman pada surat Al-Lahab, saya mensugesti diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa wanita-wanita tersebut pasti masuk neraka. Dan proses itu berlangsung terus-menerus sampai dendam tersembunyi saya bisa hilang. Alhamdulillah, saya sudah tidak gelisah lagi. Dendam saya sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak Ustadz, penggunaan surat tersebut, surat Al-Lahab, untuk diterapkan pada seseorang dengan keyakinan orang itu pasti masuk neraka demi untuk pengobatan, apakah diperbolehkan, Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya satu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Al-Quran itu obat. Nah, dia kata Bapak tidak menemukan kajian Quran mungkin gak hilang. Gitu. Ya, Al-Quran itu asyifa lima bisyudur. Obat yang ada di dalam hati. Dendam itu kan perasaannya di dalam hati. Gak bisa hilang, diobati dengan Quran hilang. Ya. Karena dalam Al-Quran juga mengatakan itu. Orang bertakwa itu tidak pendendam, tapi pemaaf. Ya, wal'afina aninas. Pemaaf pada orang yang berbuat kesalahan. Kalau dibuat dolim, ya, wa'fu aman dalamak. Nabi kita mengatakan, sil mangkotoak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Kalau dicerita orang, dilurui, nyambung. Wa'ti man haramat. Berilah sesuatu pada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Seolah-olah saya memberi kamu itu haram. Maka tidak akan memberi apapun. Lah kalau ketemu orang semacam itu, nanti kalau saya punya apa-apa, orang yang tidak suka memberi pada saya berikan pada dia. Nah gitu, wa'ti man haramat. Itu namanya membalas kejelekan dibalas dengan kebaikan. Allah juga mengatakan itfa billati hiya ahsan. Ya ta? Kalau orang yang berbuat jelek padamu, balaslah dengan kebaikan. Wa'fu man zalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Indah sekali itu Islam itu. Jadi kalau kita didolimi ya oleh siapa saja, Islam menuntunkan maafkan dia. Maafkan, kasihan. Ya, orang berbuat zalim itu dimaafkan. Nah, itu modal. Nah, jadi kalau kita memaafkan orang yang mendolimi, orang itu mendolimi saya kok terus menerus, ya sudah saya maafkan, saya doakan. Mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan orang itu ya diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya, tidak suka mendolimi. Tidak suka kalau orang itu mati masuk neraka, enggak suka. Ya, malah jangan apalagi memastikan seperti Abu Lahab, enggak boleh kita memastikan. Karena kenyataannya bisa saja orang yang dulu jahat setelah mau mati bertobat jadi orang baik masuk surga. Sebaliknya dulu orang baik, orang muslim yang taat setelah mau mati keluar murtad jadi orang tidak sholat malah jadi sampai mati masuk neraka, ya dah. Jadi lebih baik kalau bapak sudah hilang dendamnya tadi, ya doanya kepada orang tadi, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosanya, membuka hatinya, ketemu dalam satu arena sama-sama kita menghilangkan dendam, ya mudah-mudahan dia bisa menghilangkan kedolimannya, nah, ngaji Al-Quran. Al-Quran itu obat, yang suka mendolim orang lain, diobati dengan Al-Quran, dia tidak akan berbuat dolim lagi. Yang didolimi timbul rasa dendam, dengan ngaji Al-Quran, ya, hilang rasa dendam. Sebab bagaimanapun juga dia mendolimi saya, ya, tak akan mati juga. Saya dendam pada mereka, kalau mati saya masih gibol dendam, lah rekoso diwi ning awak. Sudah, mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah, dapat hidayah, lah. Yang sekarang tidak bisa ketemu, karena dia sudah bertobat jadi orang baik, saya pun juga menyadari bahwa dendam itu tidak baik, kembali ke jalan yang lurus, besok ketemu di sama-sama di surganya Allah lah, gitu kan? Mastikan orang masuk neraka seperti Abu Lahab nggak bisa, nggak bisa, dan tidak boleh gitu. Kalau melihat orang yang sesat jalan yang ditempuh jalan ke neraka, kita berusaha untuk menasihati, mengajak, panggil ke jalan surga. Dakwah Islam itu memanggil manusia untuk menuju ke surga lah, gitu kan? Jadi lebih baik. Ya Bapak, istighfar, mohon ampun pada Allah, didoakan orang yang mendolimi itu, mudah-mudahan dibuka hatinya, dapat hidayah dari Allah. Itu lebih baik, artinya lebih tenang. Lah. Itu namanya obat Al-Quran mengobati manusia. Ya baik, apa lagi? Berikutnya nomor 14, persiapan nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Indra dari Madiun. Saya masih mustamik. Oh iya. Saya kenal MTA kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan hadir di majelis ini kurang lebih sudah 10 kali. Iya, iya. Alhamdulillah. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf. Nanti apa yang saya sampaikan, jika tidak berkenan di hati dan kalau ada apa perbedaan ya mohon saling menghormati. Begini Ustaz. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apa yang melatar belakangi penyebab munculnya hadis-hadis yang palsu atau lemah dengan segala bentuk penyakit-penyakitnya? Alhamdulillah saya di rumah juga mempelajari tentang ilmu hadis di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani itu. Yang kedua, faktor-faktor penyebab munculnya adanya perbuatan bid'ah. Saya di sini memahami, nanti mohon Pak Ustadz memberikan penjelasan kalau ada kesalahan. Yang pertama, penyebab munculnya bid'ah yaitu karena kejahilan atau kebodohan yang menyebar luas di seluruh penjuru. Yang kedua, karena taklid buta atau fanatisme terhadap golongan atau mazhab. Yang ketiga, dangkalnya pemahaman terhadap agama dan hanya terpaku kepada pendapat yang sempit yang dikatakan oleh pemimpinnya. Pertanyaan saya, apa dampak atau akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan bid'ah ini yang akhirnya umat ini semakin kabur akan kebenaran, yang mana kebenaran itu dilihat dari hakikatnya, ya ini dari sumbernya Quran atau hadis, bukan dari tokohnya. Yang ketiga ini masalah, mohon maaf ini, di kampung saya ini di masjid saya ini ada sebuah pondok, ada juga tetangga baru. Sering saya kalau sholat lima waktu itu ya kita sering tukar pikiran, tukar pendapat gitu. Dia dari satu kelompok lah. Dia bertanya, "Mas, ngajinya di mana?" gitu. Oh, saya terus terang aja. Ya saya selama ini ngaji ya, di MTA ya, diajarkan juga sunnah dan Quran. Karena saya juga sudah tahu dia dari mana gitu. Yang saya tanyakan tanggapan Pak Ustadz mengenai dakwah salaf itu gimana? Karena saya pernah mendengarkan, selain saya mendengarkan di radio Persada, saya juga mendengarkan radio sunnah di Madiun itu ada sebuah pondok salaf itu, Pak Ustadz. Ya. Nah itu pernah ada suatu apa ya yang bertanya di kajian lewat radio itu tentang MTA juga. Ya, memberikan ustaznya itu memberikan jawaban cuman gini. Cara garis besarnya, oh itu MTA sebuah majelis yang belajar tentang Quran dan Sunnah yang pusatnya di Solo. Enggak tahu cara menafsirnya gimana, cuman gitu aja. Nah, mohon nanti tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penyebab munculnya hadis dhaif, yaitu penyebabnya dari orang-orang yang tidak suka kebenaran. Ada hadis palsu juga kok. Kok bisa muncul hadis palsu? Yaitu orang sengaja menyimpang dari kebenaran. Jadi tidak suka kepada kebenaran. Maka membuat hadis palsu untuk menyesatkan manusia dari kebenaran tadi. Jadi untuk kepentingan pribadi, sebab orang Islam itu pertanyaannya pada Quran dan hadis, nah maka dibuat hadis-hadis palsu supaya orang itu mengikuti hadis palsu, ia menyimpang dari hadis yang benar. Maka hadis orang Islam itu ya dipesan Rasulullah. Rasulullah itu hanya meninggalkan dua perkara yang dikatakan oleh Rasulullah dijamin. Mengikuti dua perkara itu tidak sesat dan tidak akan celaka. Yang ditinggalkan Rasulullah yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis yang dimaksud hadis-hadis yang sahih, yang betul-betul dari Rasulullah. Kalau hadis itu dari Rasulullah, betul dari Rasulullah, pasti benar. Nah kalau dikatakan dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah, sampai Rasulullah mengancam. Falyatabawa ma'adahu inanar. Siapa yang mengatas namaku padahal bukan dari Nabi, katakan dari Nabi, siap-sialah kamu menempati tempat duduk di neraka. Artinya orang yang membuat hadis-hadis palsu itu diancam akan masuk neraka. Ya. Jangankan hadis palsu, Nabi palsu aja ada kok. Ya. Nabi palsu, tujuannya apa? Bukan Nabi mengaku Nabi. Nah maksudnya untuk menyesatkan dari yang benar, disampai untuk mencari pengikut. Hadis Nabi palsu bukan baru sekarang, zaman Nabi pun sudah muncul yang namanya Musailamah. Maka dinamakan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah pendusta, itu mengaku dirinya sebagai Nabi, Nabi palsu. Tidak hanya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa pun tidak ada namanya Musa juga, Samiri. Nah, jadi bangsa palsu-palsu itu untuk membelokkan dari yang lurus. Maka hadis-hadis dhaif itu, hadis yang sebetulnya bukan hadis, diragukan itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Maka orang Islam yang mengerti tentang apa yang diwariskan oleh Rasulullah, tidak sembarang itu hadis, itu mesti dipakai. Saya punya hadis, ya hadis palsu. Tendensinya apa? Kalau siat melihat hadis itu, tendensinya untuk melariskan dagangannya. Jadi orang penjual sorban membuat hadis palsu. Siapa yang sholat memakai sorban, setiap lilitan sorbannya itu dapat pahala, ada berkah. Sehingga makin panjang surbannya, pahalanya makin. Nah, itu hadis palsu. Dilihat dari itu, oh itu untuk melariskan dagangannya. Ya, dilalah orang-orang Jawa terutama. Tidak ngerti bahasa Arab, kalau sudah diawali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisannya Arab, oh ini hadis. Gitu. Maka kalau kita orang Islam, kalau dikatakan itu hadis, pertama kita harus ragu. Walaupun dikatakan qala Rasulullah, harus kita ragu. Nah, setelah diuji keraguan tadi, dinyatakan, dicari hadis itu benar apa tidak, nah kalau benar, keraguan harus dihilangkan. Ternyata kalau dicari hadis-hadis ditarik kitab-kitab hadis tidak ada, wah ini berarti palsu. Hadis penjual surban tadi gak akan ketemu di kitab-kitab hadis. Nah itulah sebabnya. Kemudian penyebab munculnya perbuatan bid'ah, antara lain yang saudara sampaikan tadi, ya betul antara lain juga itu. Dangkalnya pengetahuan agama, taklid buta kepada para pemimpinnya, sehingga melupakan tuntunan yang diwariskan dari Rasulullah. Ya, yang diwariskan Rasulullah, tinggalkan. Apa yang dikatakan gurunya, itu salah yang benar. Dan pokoknya yang dikatakan gurunya, wesra gelem, terima dari yang lain-lain. Nah, maka itulah. Nah, dampaknya apa? Bid'ah itu. Nabi sudah mengatakan, syarul umur muhdatsatuha, dikatakan dari Rasulullah, seburuk-buruk urusan ibadah itu yang baru. Ya, dampaknya sangat membahayakan. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap ibadah yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin binar. Setiap sesat ibadah satu membawa neraka. Nah, orang kalau sudah mempunyai pengikut, walaupun yang dilakukan ibadah itu tidak menurut tuntunan, tapi sudah banyak pengikutnya. Banyak yang mengikuti, senang. Ya, lah untuk melepaskan kembali kepada yang lurus, resikonya saya harus mau kehilangan pengikut ini. Nah, antara lain kehilangan pengikut kembali kepada jalan yang lurus, atau saya tetap mempertahankan bid'ah punya pengikut, ini yang berat. Ya, biasanya lebih suka mempertahankan banyak pengikut sekalipun bid'ah menyimpang. Seperti saya tadi, saya kata-kata, yang saya pelajari itu juga bid'ah. Ketika saya jadi pendekar tenaga dalam tadi, hadis-hadisnya enggak ada. Walaupun diambilkan ayat-ayatnya ada, ayat kursi. Tapi yang menerangkan kalau kamu baca ayat kursi, membaca ayat sekian nanti bisa begini, bisa membanting orang tanpa menyentuh itu enggak ada, hadisnya enggak ada. Kalau itu ada, saya berpikir itu setelah ngaji ya, ngaji di MTA ini. Kalau itu ada begitu, Rasulullah lebih berhak. Sebab zaman Rasulullah itu perangnya duar. Bunuh kegemblengan atas-atasan barang mau, zaman Rasulullah mestinya kanggu banget wih. Membaca ayat sekian, surat kursi sekian, surat yasin sekian kali, nanti kebal. Zaman Rasulullah aja gak ngerti. Padahal Rasulullah itu yang menerima wahyu aja tidak ngamalkan seperti itu. Padahal saat itu menjadi sangat penting gitu loh. Sangat penting. Ditombak barang rampan, dipanah orang tegas. Kemudian jenenge lembu sekilan kuwi. Ditombak kurang sakilan, dipanah kurang sakilan. Nah itu kan mesti kanggu banget kuwi. Zaman Rasulullah malah ora ngerti lah kok kene malah maca Quran ora paseh malah iso ngerti kanggone. Nah itu kan karena taklid buta tadi. Nah, tidak bisa dipakai itu. Nah, itulah. Antara lain. Jadi, sebab bid'ah itu bahayanya membawa ke neraka. Nah, maka jangan sampai kita ikuti bid'ah-bid'ah. Bid'ah itu urusan ibadah. Ya, ta? Setiap ibadah yang zaman Nabi tidak pernah ada, zaman sahabat tidak pernah ada, sekarang ada, lah itu namanya ibadah bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah dalam ibadah. Kalau hal-hal yang baru urusan dunia, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia malah kamu kembangkan. Kembangkan. Apa aja urusan dunia, kamu kembangkan. Zaman dahulu kendaraan ya pakai unta, pakai kuda. Jangan, sekarang jangan pakai unta, pakai kuda. Pakai pesawat terbang. Pakai peluru kendali. Pakai apa itu? Mobil amfibi, ya, kapal amfibi. Ya, gitu, ya. Itu boleh itu urusan duniawi ya. Tapi ibadah paten, maka sampai muncul kok kita usul Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Urusan ibadah itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Itba' Nabi, mengikut Nabi. Jangan membuat sendiri. Kalau membuat sendiri urusan ibadah yang Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan, itu syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah yang akan membawa ke neraka. Tapi urusan dunia, al-aslu an asya'a al-ibahah. Asalnya urusan dunia itu mubah. Maka dunia mau kembangkan apapun silahkan. Boleh, hakikatnya semua boleh. Kecuali yang dilarang. Ya, selama tidak dilarang, urusan dunia boleh. Maka kalau tanya urusan-urusan dunia, jangan tanya apa ada tuntunannya. Yang ditanya apa ada larangannya. Gitu loh. Lama gak ada larangannya, boleh. Seperti beberapa waktu yang lalu kan tanya, wanita itu boleh gak pakai celana panjang? Nah, pakai celana panjang. Pakai celana itu urusan ibadah apa duniawiah? Urusan dunia kan, dilihat ada larangannya enggak wanita pakai celana panjang. Sekarang enggak pakai celana panjang, terlalu ketat, mepet sekali. Lah itu larangannya bukan celana panjangnya, tapi larangannya karena ketatnya. Karena kamu wanita pakai baju ketat, celana ketat itu nanti kena hadis berpakaian tetapi seperti panjang. Kita yang nganggo pakaian tapi auratnya teng pendosol ketok kabeh. Nah itu seperti berpakaian tapi telanjang. Itu ada larangannya. Inilah urusan dunia. Sekarang masalah dakwah salaf. Ya. Dakwah salaf itu, kalau itu yang dibawa Quran dan Sunnah, sama dengan kita. Quran dan Sunnah. Ya. Nah terus yang didakwahkan apa? Kalau yang didakwahkan Quran dan Sunnah, ya sama dengan kita. Lah perkara, satu saat ada perbedaan pemahaman, saling menghormati. Ya, nah? Saling menghormati. Ya. Perbedaan pemahaman itu bukan zaman sekarang, zaman Nabi pun sudah ada. Ya, zaman Nabi sudah ada. Perintahnya jelas, terjadi perbedaan kok. Nabi memerintahkan waktu perang Tabuk atau perang ya. Diperintahkan oleh Nabi, nanti sholat asar dikerjakan setelah sampai di suatu tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Di sana. Perintahnya gampang tuh jane. Padane ning kene ne, engko salate asar ning Sragen, padane itu ta padane. Ya sudah, perintahnya cetok. Tapi pemahamannya ada dua. Yang satu memahami ternyata kalau sholat asar di tempat yang sudah ditunjuk Nabi, habis waktu ini, sudah masuk maghrib. Ya, maka yang satu berpikir, oh berarti perintah Nabi tadi, sholat asar di tempat sana, kalau masih memungkinkan, mestinya gitu. Kalau sudah waktu habis, ya sholat di dalam perjalanan. Ya, tetap sholat di sini. Saya hitung nanti, sampai di tempat yang ditunjuk Nabi itu, nanti waktunya habis ya waktu asar. Kalau waktu asar habis, masuknya waktu maghrib. Sedang sholat asar dan maghrib tidak boleh dijamak. Nah, satu memahami di sini. Yang satu lagi, Nabi tadi perintahnya enggak seperti itu. Perintahnya hanya sholat asar di sana, titik, udah. Nah, maka perintahnya jelas, pelaksananya ada dua. Satu sholat di tempat sana, walaupun waktunya habis. Ya, karena perintah Nabi ya dia begitu. Yang satu menerima dengan dipikir, oh Nabi perintah ke sana tentunya kalau waktunya habis. Kalau waktunya sudah habis, ya tidak boleh sholat asar lagi, maka saya sholat dalam perjalanan. Sudah, ada dua pendapat, satu sholat dalam perjalanan, satu tetap memegang di tempat yang sudah ditunjuk Nabi. Setelah sampai sana, tanyakan pada Nabi, dua-duanya itu dikatakan Nabi, ya sudah semuanya betul. Ya, tidak olok-olokan. Karena yang satu juga memegang perintah Nabi, pemahamannya cuma sampai di situ. Yang satu juga pegang perintah Nabi. Ya. Nah, satu perintah, pemahaman yang berbeda, asal berdasarkan paham, nah, kita saling menghormati. Ya, sholat Jumat kan ya begitu. Tuh. Yang memahami sholat Jumat, ya, kalau tidak bisa sholat Jumat, ya sholat duhur, yang selalu dia sholat duhuro. Yang lain memahami, perintah sholat Jumat itu wajib dengan berjamaah kecuali wanita, anak-anak, musafir, sakit itu jamaahnya tidak wajib, jamaahnya tidak wajib, Jumatnya yang wajib. Karena Jumatnya wajib, sekalipun tidak berjamaah, masa sholatnya harus sholat Jumat. Nah, sehingga terjadi wanita yang tidak sholat Jumat ke masjid, sholatnya di rumah duhur. Yang satu tetap, walaupun di rumah ya sholat Jumat. Ya sudah saling berjalan, tidak usah saling olok-mengolok. Nah, itu kan? Nah, maka kalau dakwah yang dilakukan oleh dakwah salaf itu memang Quran dan Sunnah, insya Allah sama dengan kita. Apakah dakwah salaf, apa dakwah Muhammadiyah, apa dakwah NU, apa dakwah apa saja, kalau yang didakwakan itu Quran dan Sunnah sama. Gitu kan? Ya, jadi kita tidak boleh mencela. Oh, kalau ini begitu, itu begitu. Enggak, kita. Nah, itu urusan dia pada Allah. Karena yang kita cari ridhonya Allah. Maka kita berusaha semaksimalnya yang kita lakukan, apalagi urusan ibadah, itu harus berdasarkan dalil yang sudah jelas. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Sudah, kita sudah berusaha melaksanakan ibadah yang ada dalilnya, perkara nanti di hadapan Allah diterima atau tidak itu sudah urusan Allah. Jangan merasa diri kita yang paling benar, ya kan? Justru kalau siapa melakukan dirinya yang paling benar, saat itulah dia berbuat kesalahan. Karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa dirimu yang paling benar. Jangan merasa dirimu yang paling bersih. Allah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Sudah kita berjalan, berusaha menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Sampainya kepada Allah nanti diterima atau ditolak, itu urusan Allah. Nah gitu ya. Apalagi? Berikutnya nomor 9. Nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih menjadi ustamik di dalam kajian MTA ini. Namun walaupun sudah beberapa puluh tahun saya mengikuti pendengar setia radio MTA, namun ternyata Ustaz, hidayah itu datang tidak dengan sendirinya, tapi saya memerangi untuk menerima hidayah itu luar biasa di dalam memerangi diri sendiri. Ternyata musuh yang paling kuat itu adalah dari diri sendiri. Ya. Dan alhamdulillah untuk mendapatkan itu sekarang, mudah-mudahan doa Ustaz beserta rekan-rekan yang hadir di sini semua, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah dan akhirnya husnul khotimah. Amin. Amin. Ibu dari mana? Saya asal dari Gombong, Ustaz. Gombong, ya. Ya. Nama saya Ibu Yeli, Yeli Prasasti. Yang ingin saya tanyakan, karena saya sering mendengarkan kajian dari Ustaz, ada tiga hal yang tidak boleh ditinggalkan, dan saya memang masih merasa sangat miskin sekali, Ustaz. Saya tidak punya tabungan apa-apa untuk menyongsong soan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingin berusaha yang terbaik. Yang terbaik, dan alhamdulillah tadi malam saya untuk memerangi itu Ustaz, saya berjuang dengan suami saya. Alhamdulillah sudah umroh. Setelah dari umroh saya berusaha pahala itu jangan sampai hilang. Maka saya berusaha mengamalkan itu. Tadi malam saya setelah sholat malam saya menulis di dalam buku ini mau menanyakan tentang sholat rawatib. Dan ternyata setelah saya masuk, baru kali ini saya masuk ke sini Ustaz, brosurnya membicarakan tentang sholat sunnah. Berarti ya, nyambung, subhanallah saya merinding. Nah, ya, yang ingin saya tanyakan tentang, karena saya ingin mendapat yang terbaik, saya selalu berusaha menjalankan sholat qobliyah dan badiyah. Ya. Dan juga saya menjalankan puasa-puasa, walaupun dulu saya memang senang puasa, tapi dulu masih mengikuti mbah-mbah saya. Jadi jarak 40, Rebopon, Kemis Wage, Jumat Kliwon itu masih saya lakukan. Tapi ya memang saya akui Ibu, saya merasa miskin waktu itu, pengen punya anak yang soleh, dapat kerja tapi tidak pakai uang. Tapi alhamdulillah juga terkabulkan waktu itu. Tapi setelah mendengarkan ini, insya Allah saya berusaha yang terbaik. Dan yang paling saya takuti Ustadz, dalam usia saya yang sudah 55 tahun ini, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa musyrik dan syirik. Itulah yang selalu saya mohonkan setiap dalam sujudku, agar Allah mengabulkan doa saya. Saya tidak musyrik dan syirik. Karena dulu jujur, setiap kami dalam rumah tangga ada problem, pasti larinya ke maaf paranormal, minta petunjuk saya harus melakukan apa dan harus bagaimana. Dan itu pun saya lakukan. Nah sekarang saya untuk menjalankan sholat badiah dan kopriyah itu, yang ingin saya tanyakan, sumber saya adalah dari buku terbitan Dr. Andes Muhammad Rifai, penerbit PT Karya Toha Putra Semarang. Di situ dijelaskan bahwa untuk menjalankan sholat rawatib, qobliyah dan badiyah ada 6 syarat-syaratnya. Salah satu diantaranya adalah diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Nah ini dengan kalimat diutamakan, mestinya kalau tidak bergeser menurut pemahaman saya boleh, tapi saya mohon penjelasannya karena hal itu tidak pernah saya lakukan bergeser. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik sholat untuk wanita adalah sholat di rumahnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, maaf ya Ibu dan Bapak, bukan berarti saya ria, pamer dan sebagainya. Pengalaman saya waktu umroh ternyata malam, siang, sepanjang di sana itu di masjid, itu banyak sekali wanita. Maka sekarang untuk itu saya pernah mendengarkan ceramah juga, sholat yang pahalanya besar itu sholat berjamaah waktu subuh dan isya. Nah, setelah umroh setahun yang lalu saya berusaha kalau subuh datang ke masjid dengan suami dengan harapan saya minta terbaik, di situ saya akan mendapat pahala 3 us. Pertama saya tahyul masjid 2 rakaat, nanti kalau sudah azan saya mendapatkan sholat fajar, nanti kalau sudah selesai saya mendapatkan sholat subuh berjamaah. Nah, menurut apakah ada hadisnya yang sokeh kalau saya lakukan seperti ini, apakah sudah pas apa belum? Kalau belum saya mohon petunjuknya Ustaz. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya bisa istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, pertanyaan Ibu bagus. Jadi sholat rawatib sebaiknya bergeser tempat. Itu memang orang kalau mau sholat rawatib sesudah sholat wajib itu bergeser tempat atau berbicara. Maksudnya jangan nyambung, begitu salam terus berdiri. Seolah-olah kan nyambung, ini wajib dan ini sunnah. Nah, maka dari itu brosur yang tentang sholat itu sudah dikeluarkan juga dalam akad pagi ini. Jadi itu bukan suatu keharusan. Ya, kalau orang sudah sholat wajib, sudah zikir-zikir, ya, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar dan seterusnya, itu berarti kan sudah diselani berbicara tadi, pernah berzikir. Maka kalau mau sholat tidak usah bergeser. Yang maksud sholat geser itu baru sholat wajib terus tidak diselani apa-apa terus berdiri lagi sholat sunnah lah, itu yang dianjurkan supaya tidak nyambung antara sholat sunnah dan wajib, geser tempat atau berbicara. Dipedot dengan berbicara. Dengan zikir itu kan sudah, kita sudah berbicara. Maka kalau sudah diselani dengan zikir-zikir sampai 100 kali itu sudah selesai. Mau sholat rawatib tidak usah bergeser. Tidak masalah. Kemudian yang kedua. Sholat sunnah tadi. Ya. Karena di sana sholat supaya dapat sholat fajar. Datangnya sholat malam. Nanti sudah sholat fajar. Bisa sholat subuh berjamaah itu betul. Ya. Dan tiap hari waktu di sana, waktu umroh, setiap hari sholat di Masjidil Haram, tiga di Madinah, sholat di Madinah, bagus itu. Gitu? Karena Nabi mengatakan, sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih lipat sekian ribu kali daripada sholat di tempat lain. Di Madinah juga begitu. Nah, mumpung kesempatan di sana, maka saya akan berusaha sholat di Masjidil Haram. Kalau di Madinah saya akan berusaha sholat di Masjid Nabawi. Itu boleh, betul. Itu kan memang sholat di sana nilainya berlipat-lipat daripada sholat di tempat yang lain. Ya, nah gitu Ibu ya. Terus tadi misalnya sholat sunnah itu baik dikerjakan di rumah. Itu bukan berarti di masjid tidak boleh. Ya, memang di rumah juga boleh. Di masjid juga. Tapi sebaik-baik sholat sunnah bagi laki-laki itu di rumah. Kalau sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki di masjid. Bagi wanita sebaik-baik masjid itu di rumah. Tapi jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Jadi lengkap loh nasihat Nabi itu. Mau sholat di rumah boleh, tapi mau pergi ke masjid juga tidak dilarang. Hanya dilarang wanita ke masjid jangan memakai harum wangi-wangian. Kalau ke masjid tidak apa-apa. Kalau laki-laki malah dianjurkan kalau ke masjid supaya memakai wangi-wangian. Nah, itu. Nah, saya sudah terjawab semua dari pertanyaan ibu ini. Masih ada satu, Ustaz. Ya. Boleh ya? Apa tadi, monggo? Maaf, mau nambah, Ustaz. Ya, boleh, silakan, ayo. Iya. Untuk misalnya, maaf, saya kadang-kadang suka apa itu mengisi apa rapat, apa PKK atau kegiatan apa begitu. Misalnya saya sedang berpidato, tapi terus mendengarkan azan. Saya tahu hukumnya itu sunnah. Nah, sekarang karena saya ingin yang terbaik, kadang-kadang saya mesti berhenti. Nah, itu yang lebih pas itu sebaiknya bagaimana, Ustaz? Dan baik. Ada sholat, seutama-utama sholat adalah mendahulukan sholat. Nah, yang dimaksud mendahulukan, apakah setelah mendengar azan kita langsung sholat, apa yang penting masih dalam pelaksanaan waktunya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Ibu ya, kalau kami dato, dengar suara adzan, menjawab adzan diutamakan lebih bagus. Karena ada perintahnya itu. Ada adzan, kita jawab dulu. Adzannya itu kita jawab, setelah selesai lanjutkan, itu bagus, boleh. Tapi kalau misalnya ada adzan kita meneruskan juga tidak dosa gitu. Tapi kan kalau dulu memberikan jawaban adzan dapat pahala. Kalau tidak ya tidak. Ya dah. Dapat. Maka kalau pas rapat, pas anu adzan diteruskan rapatnya tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau berhenti dulu kita jawab adzan lebih baik gitu. Tidak apa-apa. Kemudian afdhal itu ya afdhalus shalat fi awali waktiha. Sholat yang paling afdol itu di awal waktu. Tapi bukan berarti sholat di luar, tidak di awal waktu tidak boleh. Yang penting sholat itu ala waktiha, ya, sholat jangan sampai di luar waktu. Ya. Karena Allah telah menetapkan sholat itu ya, kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Ya. Yang penting kita sholat jangan sampai keluar waktu. Belum masuk atau sudah lewat. Nah, asal masih di dalam waktu sholat itu, baik, itu boleh. Begitu dengar adzan terus sholat, ya boleh saja. Ya, tapi kalau dengar adzan terus sholat, lihat situasinya. Dan rapat adzan sholat, bubar nanti rapatnya. Nah, itu yang penting sholat tidak habis waktu. Boleh nanti sholat. Jadi sholat yang afdal memang awal waktu, tapi di tengah waktu ya boleh, di akhir waktu ya boleh. Apalagi? Ustaz, doanya saya mohon didoakan. Sebenarnya saya sudah matur ke ketua cabangnya. Saya mohon dipertemukan dengan Ustaz. Saya ada kepingin matur yang sangat pribadi tentang keluarga saya. Tapi mungkin memang belum waktunya, mungkin nanti insya Allah kalau ada waktu yang terbaik saya ya, soan, Ustaz. Insya Allah lain waktu ibu, setiap hari saya kan ke sini kalau tidak pergi. Iya, terima kasih Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir-akhir ini saya pergi ke Jakarta. Saya tadi malam baru pulang dari Jakarta tadi malam. Ya. Tadi malam katanya pesawat Garuda itu enggak delay, ternyata masuk pesawat ini mung mesinnya dunek ketok sampai 1 jam 40 menit masih dalam pesawat durung mabur-mabur. Tadi malam dari Jakarta. Ya antara urusan ini untuk kajian kita yang akan datang itu. Alhamdulillah sudah ditunjukkan bukti-bukti surat pada Presiden. Kemungkinan besar Presiden bisa hadir dalam kajian kita nanti. Kemungkinan besar. Apalagi yang lain? Berikutnya, penanya berikutnya, 3. Ayo, ini terakhir ini. Ayo. Mic nomor 15. Atau ya. 2 aja. 15, satu lagi. Satu periode ini, terakhir ini, angkatan ini. Ayo. Assalamualaikum. 17. Ya. 17 ya. 15. 15, 17, satu lagi. Sudah. Oke, cukup. Nomor 15, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak Ahmad. Alhamdulillah kita masih dalam bulan Syawal. Ya. dalam suasana Idul Fitri kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Di sini kami tidak ada pertanyaan, Pak Ustadz. Kami hanya memberikan masukan atau usulan sebagai wacana. Ya, disebutkan untuk nama masa depan, nama dan alamatnya. Dan mungkin dalam situasi dekat atau jauh, yaitu masalah akhir-akhir ini kita merasa prihatin karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh bis, yaitu yang sampai menabrak ya. Mobil, ada yang bis menabrak rumah makan sehingga masuk jurang ya. Dan banyak korbannya. Nah, di sini mungkin para sopir-sopir itu mungkin kurang mempunyai akhlak untuk ya. Melakukan tugasnya, atau mungkin dengan minum minuman keras atau narkoba dan sebagainya sehingga tidak mengingat menyelamatkan para penumpangnya. Ya. Untuk itu kami mempunyai usulan atau masukan. Alangkah baiknya apabila MTA mempunyai satu usaha, yaitu berupa transportasi yang bersyariah. Ya. Transportasi yang bersyariah, yaitu ini suatu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Kak kelihatannya tangeh lamun. Kita MTA mempunyai transportasi yang bersyariah, yaitu mempunyai bis, yang mana bis itu nanti untuk transport untuk umum maupun untuk khusus untuk MTA. Ya mestinya tidak harus besar dulu, mesti semua itu harus dari kecil. Umpamanya dari tol dulu, lama-lama nanti bisa menjadi bis. Bagi dikatakan inna fil ghalil ya'tikal katsir. Ya. Mudah-mudahan usaha transportasi bersyariah ini sangat bermanfaat. Karena banyak acara-acara dari MTA mungkin membuka cabang atau ranting di daerah-daerah karena banyak yang mau ikut karena tidak ada transportasi yang ya, sampai pada tujuan. Dan mungkin digunakan untuk ke dalam, mungkin para siswa-siswa murid untuk mengadakan tur atau piknik, tidak usah susah-susah mencari transportasi keluar. Dan ini ada satu golongan yang mempunyai bis ber-AC, itu tujuannya untuk memurtadkan anak-anak Islam dengan mengadakan piknik-piknik secara gratis, berangkat di Sangoni, pulang di Sangoni, dan sebagainya. Ini yang menjadikan prihatin kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini mendapat perhatian dari Bapak Ustadz. Mudah-mudahan jangka pendek atau jangka panjang, insya Allah, jika kita mempunyai sesuatu, faida azamta fatawakkal alallah. Betul, betul. Demikian apa yang dalam kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usulnya Pak Ahmad ini bagus. Ya, kalau semua bersyariah itu memang semua bagus. Ekonomi bersyariah bagus. Ya dah, perbankan bersyariah bagus. Transportasi bersyariah juga bagus. Nanti pas waktu azan salat, ya dah belok semua penumpangnya ajak masjid dulu. Salat dulu ya dah. Nah, sehingga penumpang itu tidak akan ku salatnya ning endi, salatnya ning endi. Kalau bisnya aja sopirnya sudah bersyariah bisa sanggagas salatnya ning endi ya dah. Nah, nanti kalau penumpangnya ada yang tidak sholat, ya harus menyesuaikan. Kita mau sholat dulu, nah, ya lebih tenang, sopirnya lebih tenang, terus rakyatnya sopir mendem, rakyatnya. Nah, itu bagus, ya mudah-mudahan lah itu. Nanti dari kecil dulu. Ya, juga sudah ada sebenarnya warga MTA yang punya usaha, usaha transportasi itu ada, tapi sudah syariat atau belum, saya belum tahu. Saya. Yang dimaksud Pak Ahmad ini kan milik MTA gitu loh, bukan perorangan. MTA mempunyai transportasi apa bis apa sukul dua bis 50 DP 50 golek sopir sing syariat ki ya angel. Ya dari sedikit-sedikit insyaallah. Ya mudah-mudahan lah ya, kalau sudah dipikir nanti direncanakan dari kecil nanti menjadi besar. Ya memang penting itu, kita setiap saat kita cari bis seperti ini, kalau mau ke Jakarta ini semua cari bis semua, yang bersyariah kan enggak ada itu. Ya, ya terima kasih Pak Ahmad usulnya. Apalagi yang lain? Tadi terakhir nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kusnudin dari Ponorogo. Yang ingin kami tanyakan ada dua hal. Kedua-duanya mengenai masalah sholat. Terdapat di kitab Bukhari hadis nomor 790. Juga di Muslim 4876. Sana hadis saya bacakan. Hadasana Qutaibah bin Sa'id qala hadasana Lais ngan Yazid ibni Abi Habib ngan Abil Khair ngan Abdullah ibni Amir ngamer ngan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni dungaan adangu bihi fi sholati qala kul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Maka beliau pun berkata, bacalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Doa ini dibaca pada sholat saat apa Ustaz? Yang paling tepat. Bolehkah kami baca pada saat setelah at-tahiyat awal? Kemudian yang kedua, yaitu pada Musnad Ahmad, hadis nomor 3739, hadasana Abu Nu'aim, hadasana Soif Kola Samitu, Mujahidan, Yakulu hadasani, Abdullah ibn Sahbaratan, Abu Ma'mar Kola Samitu, Abni Mas'ud, Ibn Mas'ud, yaqulu 'allimni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasahudu kafa baina kafaihi kama yu'allimuni suratu min al-Qur'ani qala at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wa thayyibat assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa 'ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa baina dhahrar nainan falamma kubido kulna salam kulna assalamu ala nabi. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah mengabarkan kepada kami Saif bin ia berkata, aku mendengar Mujahid berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sahbaroh Abu Ma'mar ia berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW mengajariku tasyahud, telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajariku beberapa surat dari Al-Quran. Beliau mengucapkan segala penghormatan dan seterusnya, ini arti at-tahiyat tadi. Saat itu beliau berada di tengah-tengah kami, namun ketika beliau telah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi. Jadi assalamualaika ayuhan nabiyyu itu diganti dengan assalamu ala nabi. Kami yang mohon untuk dijelaskan, apakah kita tetap menggunakan assalamu alaika ayuhan nabiyyu atau menurut hadis terlewat ini diganti dengan assalamu ala nabi atau boleh menggunakan kedua-duanya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhir tadi riwayatnya siapa itu? Ahmad. Di kitab Musnad Ahmad, hadis nomor 3739. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi mengenai doa tadi, sholat Yang pertama tadi, apakah dibaca di waktu sudah tahiyat? Karena sesudah tahiyat itu ada bacaan-bacaan tertentu yang sudah diterangkan dalam brosur kita, sudah dikeluarkan, nanti boleh atau beri tuntunan sholat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dari buku tuntunan sholat terbatan MTA, itu sudah dijelaskan. Bacaan-bacaan sholat sesudah at-tahiyat itu bacaan apa-apa sudah ada. Gitu. Nah terus membacanya kapan itu? Nah itu kan tidak diterangkan di situ. Nah, dia minta doa supaya dituntuni doa yang akan digunakan di waktu sholat. Itu kan tadi. Nah padahal Nabi menuntunkan sesudah at-tahiyat ada doanya sendiri. Ya. Nah mungkin itu masuk doa iftitah. Nah nanti kita cari apakah ada tuh doa iftitah yang dituntunkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya, apa ada tuntunan doa iftitah seperti itu. Karena kalau kita belum jelas itu dibaca di waktu kapan, sebelum ada tuntunan kita tidak bisa menjelaskan. Karena dalam at-tahiyat, setelah at-tahiyat yang dibaca apa itu sudah ada. Doa iftitah juga sudah ada, macam-macam doa iftitah. Memang sebanyak-banyak yang ditulis dalam brosur itu memang tidak semuanya kan ditulis. Dan nanti hadis itu nanti kita cari, nanti apa ditemukan dalam doa iftitah apa di dalam sesudah membaca at-tahiyat. Nanti coba kita cari. Kemudian bacaan tasahud tadi. Ya, memang dalam tuntunan assalamualaika ayuhan nabiyu. Ya. Nah kalau dalam itu assalamualan nabi. Ya. Sebenarnya kan sama. Assalamualaika ka di sini juga ka siapa? Nabi assalamualaika ayuhan nabiyu. Sempat berlalu hai nabi atau assalamualan nabi. Nah. Kalau itu memang betul dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya, sahabat melakukan seperti itu ya boleh dipakai. Karena kita tidak membuat sendiri, kalau itu dari sahabat Nabi boleh dipakai. Tapi tuntut yang dituntut oleh Rasulullah yaitu assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu dari Nabi. Lah setelah Nabi wafat kok dilakukan oleh sahabat Nabi seperti itu? Kalau itu dilakukan oleh sahabat Nabi boleh kita lakukan. Karena Nabi juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, asal itu dilakukan oleh sahabat Nabi, kita boleh mengikuti. Ya. Walaupun Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, boleh diikuti. Ya. Jadi contoh salat tahur itu Nabi tidak melakukan, sahabat Nabi namanya Bilal melakukan, maka boleh juga. Jadi kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, itu bukan berarti kita taklid, tapi kita termasuk mengikuti. Karena boleh mengikuti Nabi, boleh mengikuti sahabat Nabi. Gitu ya. Adzan dua juga boleh kan? Adzan zaman Nabi adzan itu satu, adzan Jumat itu. Setelah zaman apa itu? Utsman bin Affan, adzan Jumat jadi dua. Nah, tapi dilakukan di nah, satu dilakukan di pasar karena jamaah makin banyak, ya katanya itu untuk memanggil persiapan. Kalau zaman Nabi adzan cuma satu. Nah, kalau kita mengikuti adzan zaman Nabi satu, kalau kita mau mengikuti siapa itu dapat zaman Utsman bin Affan dua. Tapi yang tadi mengatakan mengenai satu di pasar supaya panggilannya lebih luas dari memanggil orang. Tapi sekarang oh sudah pakai loudspeaker aja sudah sekali sudah cukup mendengar kemana-mana, apa harus perlu dua lah gitu kan. Nah, namun demikian kalau itu mengikuti sahabat Nabi boleh, tidak termasuk hal yang bid'ah lah. Jadi Bapak ya, tentang yang pertama nanti insya Allah kita cari hadisnya dulu, itu dibaca pada waktu apa, apa sesudah tahiyat, apa malah itu doa iftitah, nanti kita cari itu. Wajib nanti catat ya, dicari di, nanti di hadisnya. Sudah satu lagi tadi ya dari sana tadi. Mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin dari Magelang. Ada pertanyaan dua perkara, Pak Ustaz. Yang pertama saya nanyakan, katanya kalau pergi haji itu ada sholat arba'in di Madinah, itu ada tuntunan yang sah atau tidak? Dan ya, kebiasaan mau pergi haji itu, kalau di tempat saya ada selamatan nafar, itu apakah ada tuntunan atau tidak? Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan selamatan nafar karena pergi haji, itu tanyakan tuntunan, tidak ada tuntunannya. Tidak ada, ya tak? Mau haji, ya haji. Zaman Rasulullah itu haji untuk tak ngundangi tonggo-tonggoni itu yang tidak ada. Maka haji, ya haji itu aja. Undangi tonggoni kayak wong digawe, undang-undang itu, undang. Tidak ada. Kalau ditanyakan tuntunan, tidak ada. Kemudian sholat arba'in itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih. Sholat arba'in, karena hari-hari ini sholat 40, maka mesti di sana paling tidak akan mesti 8 hari kan, 8 hari supaya bisa sholat arba'in, sholat jamaah, sholat wajib 40 kali, ya. Itu hadisnya tidak sahih itu. Ya gitu ya Bapak, yang ditanyakan dua hal. Baik, saya rasa cukup. Ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat. Ayo mari. Yang pertama dari Bapak Sanio Purnawirawan TNI dari Blora, berupa satu keris kecil, kegunaannya untuk menjaga diri dalam peperangan. Kalau tentara wis disekeli bedil aja kaya ngono ya. Ayo. Tentara dan sekali dalam peperangan ini bedil, nah, malah gawa kaya ini bedilnya ditinggal ya malah. Nah, ya. Bedil, yang kedua, pistol itu malah keris kaya ngono dipakai. Ya. Terus? Yang kedua dari Bapak Mukhlis, pendengar radio Persada FM dari Surodadi Tegal, berupa jimat kekebalan bisa kebal dari segala senjata. Nah, kebohongan dah, ngantongi kuwi segala senjata kebal, bohong mesti itu, ya, tak mungkin itu. Yang ketiga dari Bapak Parjo, pendengar radio Persada dari Gondang Sragen, berupa kotak yang berisi 6 senjata tajam kecil dan 10 batu akik. Nah, kayak kotak ada jangkrik itu. Nah. Berikutnya, dari khusus binaan Caruban Madiun, berupa kantong kecil, isinya 2 batu, khasiatnya untuk menjaga rumah dari orang-orang jahat dan hal-hal yang gaib. Ya, batu apa? Batu akik? Ya, batu biasa. Yang terakhir dari seorang pejabat Kabupaten Magetan, ini berupa pedang yang panjang. Tidak disebutkan khasiatnya. Khasiatnya ya untuk senjata itu baik. Pedang. Terus? Sudah cukup, Ustaz. Ya ini salam, kirim salaman dari saudara-saudara kita yang ikuti jarak jauh untuk Pak kita semua. Satu saudara kita yang dari Mekah, dari Aceh, dari Rejang Lebong, Jambi, Lahat, Jakarta, Bekasi, Kebumen, Sempor, Kroya, Kuja, Kendal, Mijen, Purwodadi, Malang, Jember, Sanggau, Semandak, Sambas, Kutai Barat, Kutai Timur, Lombok, NTB, Luwu Timur, Manokwari, Jayapura. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh, mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita cukupkan sekian pengajian ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.